السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dirahmati dan menerusi seterusnya, sekian yang hadir kepada rumah Allah yang sangat indah ini, tetap pun di mana kawasan pandang indah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengizinkan kita untuk duduk dalam majlis ini. Moga-moga kehadiran kita pada malam ini dan malam-malam yang lain akan terhitung sebagai satu amal soleh yang akan disimpan di dalam buku catatan amal kita, dan kita akan dapat melihat kembali catatan tersebut pada hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagaimana maklum, kita sambung balik kuliah kitab Anak Kunci Syurga yang semalam kita sudah baca kulit dia luar dia di Masjid Al-Ridwan Al-Ulam. Jadi malam ini kita mula dengan Bismillah. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Arti Bismillah ini dengan nama Allah yang bersifat dengan Rahman dan bersifat dengan Rahim. Biasalah kalau kita baca kitab dimulakan dengan Bismillah. Ini juga memberi isyarat kepada kita dan memberi satu ilmu kepada kita bahawa mulakanlah sesuatu perkara itu dengan Bismillah. Bila kita mulakan dengan Bismillah, kita telah beramal dengan dua kitab. Yang pertama Al-Quran, Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang mencipta kamu semua. Yang kedua, sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis, Kullu amri zibadillah yudda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Au kama qala, segala perkara yang harus, yang elok, tiba-tiba kita tidak mulakan dengan Bismillah, maka perkara ataupun amalan kita tersebut menjadi kurang berkat. Kerana ulama-ulama hadis mentafsirkan abtar dengan makna qalilul barakah, sedikit keberkatan. Jadi sinilah satu ilmu, bila masuk di dalam kitab, dalam isi kandungan, pengarang sudah pun mengisyaratkan kepada kita satu ilmu yang sangat sok, iaitu mulakanlah sesuatu benda dengan Bismillah. Ya? Kadang-kadang kita lupa. Nampak? Kadang-kadang kita lupa. Sedangkan Bismillah menyebut nama Allah pada permulaan pekerjaan, mengundang keberkatan. Maknanya hidup kita ini berkat, perbuatan dan amalan kita berkat. Bukan nikmat lain. Dia nikmat tak sama dengan berkat. Nikmat ni orang kafir pun ada. Ne? Orang kafir ada rumah, nikmat. Orang kafir ada kereta, nikmat. Orang kafir ada duit, ada piti, ada makanan, ada jawatan. Nikmat tu. Tapi orang kafir tak ada berkat. Ne? Berkat hanya untuk orang beriman saja. Iaitu Tuhan tambah lagi kebajikan kita, semakin hari semakin bertambah. Walaupun gaji kita sama, orang kafir dapat 3,000, kita dapat 3,000, tapi dia hanya nikmat. Tapi kita nikmat yang diberkat, iaitu dengan gaji kita 3,000, kita dapat menghadirkan diri kita di rumah Allah pada malam ini. Maka orang yang dapat hadir di rumah Allah dalam sesi majlis kuliah tazkirah dan seumpamanya, orang ini telah ada keberkatan di sisi Allah. Jadi kita mulakan dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, suatu lafaz yang cukup ringkas. Eh? Satu-satu pun boleh sebut, tak sampai masa seminit pun tak dapat. Tapi dia membezakan orang-orang yang tahu dengan orang-orang yang tidak tahu. Orang tak tahu apa, dia tak mudah dia bismillah tengok kedai makan. Dekat food court, restoran, kedai makan, kedai mamak, kedai apa pun. Nah, ambil nasi, duduk, wah, wah, macam beluk. Beluk baca bismillah. Dia tengok dia makan nasi. Nah. Tak baca pun tengok dah. Kita tengok lagi. Beluk baca bismillah, contoh lah. Nah. Beluk. Kita tengok beluk makan. Dia baca bismillah. Tak baca. Orang nak makan tak baca bismillah. Lebih kurang beluk. Faham tak? Apa yang membezakan kita dengan beluk? Dengan hayawan. Sebab kita umat Rasulullah. Satu hari ni seorang budak datang. Bila tengok Nabi dan sahabat makan, dia mari. Ha, budak-budak memang dia kita. Ha, dia tengok orang ada makan surah, ada masjid, ha, dia mari. Dia kan mahu budak-budak. Sebab tu kalau kita nak tahu, dia tengok budak-budak ramah surah masjid lagi. Ha, tanda ada makan tu. Eh? Jadi dia pun duduk. Dia makan, terus suap dalam mulut. Budak pergi. Nabi pun tegur, ya gunam. Kul bi bismillah. Makanlah dengan sebut bismillah. Nabi tegur. Nah, budak tu pun makan. Bismillahirrahmanirrahim. Benda yang kecil, tapi bila Nabi tegur, perkara tu besar. Nampak? Orang yang makan tak ada bismillah, dia makan dengan syaitan. Itu saja. Eh? Makan dengan hati bersih. Benda rekan. Oh ramah. Mana orang nak makan dengan bismillah di kantin sekolah? Cikgu besar. Guru besar. Mana dah cikgu bodoh. Dah macam mana nak mencerdikkan budak-budak. Cikgu makan dengan setan tu. Nah. Di restoran bawa bini, bawa anak. Nah, ini bini kuah kuih. Tok laki martabak double special. Nampak? Anak cik lah, 3 bulan. Cah pecah juga. Ha. Tadak bismillahirrahmanirrahim. Sama macam binatang-binatang makan di tepi-tepi jalan. Comel, pakai pakai Volvo, pakai Viva, pakai protong wajah. Tapi bila makan, macam beruk je. Nah, ha, itu masalah. Benda ni kita kena ambil. Sebab tu, bismillahirrahmanirrahim. Pada permulaan, tiap-tiap kita ulama nak beri ilmu kepada kita. Walaupun nampak lekeh, nampak-nampak remeh. Tapi bila dipesan oleh Rasulullah SAW, maka tidak ada benda yang kecil kalau datang daripada lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup ini sebagai umat Islam. Sebagai manusia ciptaan Allah, kita tak boleh lari daripada 5 hukum setiap nafas kita. 24 jam. Nampak? Setahun ada 355 hari dah. Setahun 355. Ha. Kalau bulan Islam lah. Kalau bulan orang putih, 365. Nampak? Tak kira lah. Ada 52 minggu. Satu minggu ada 7 hari. Satu hari 24 jam. Satu jam 60 minit. Satu minit 60 saat. Tak akan lari daripada wajib, haram, makruh, sunat dan harus. Nampak? Begitu juga dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Ada kalanya kita ucap bismillah ini sunat seperti nak makan. Ada kalanya harus saja kita ucap bismillah macam kita tak mau buat apa-apa tengah hari nak sebut bismillah harus. Dan kadang-kadang dia wajib seperti menyebut bismillah di dalam surah Al-Fatihah. Nampak? Dan kadang-kadang makruh. Umpama kita nak makan benda-benda yang busuk, nak makan jering, nak makan petang, nak isyak rokok daun, bismillahirrahmanirrahim, makruh. Dan yang kita takut bismillah membawa kepada kemurkaan Allah, iaitu haram. Nak buat benda haram, bismillah. Masuk kedai nombor ekor, bismillahirrahmanirrahim, 3308. Ambil berkat bismillah. Tapi dah jahil punya pasal, semua jadi. Nampak? Nak beli nombor loteri, bismillah. Itu membawa kepada dosa. Kalau kita sengaja sebut bismillah untuk mempermainkan kalimah bismillah atau sengaja nak buat senda-senda dengan bismillah ini, nampak? Maka batal Islamnya pada ketika itu juga. Jadi kafir, kekal di dalam neraka dulu, ini dan selalu. Kisih. Jadi banyak orang kurang. Dia kata kalau mu nak buat dosa, mu buat biar banyak dosa. Ha. Jangan buat sikit dosa. Kawan kata, waktu pula buat banyak. Bila mu buat kelapa banyak dosa, kawan dia kata. Jadi akhirat jadi, malaikat kelapa malu, baling mu kuat dalam neraka, kelapa kuat, terlebih masuk syurga. Sengaja cakap itu untuk mempersendakan jadi kafir, murtad pada ketika itu juga kekal di dalam neraka. Abadi khadidina fiha abada. Ini bukan kita fatwa, sebut dalam kitab-kitab tauhid. Nampak? Nak gurau jangan gurau dengan agama. Nah, agama ni nyawa kita. Nampak? Gurau dengan benda lain tak apa. Nah, gurau dengan keduniaan tak apa. Nak buat lawak-lawak dengan keduniaan. Jangan ada kita menghina ayat-ayat Allah. Nah. Dia curi ayat, dia sembelih. Baca bismillah. Gua ni kamu. Nak curi ayat, curilah ayat. Lepas tu, nak barbecue punya pasal, sembelih dua ayat. Nah, walaupun dia curi, tapi dia tak berani kepit tu ayat. Dia sembelih tu. Kerana dia orang Islam. Tapi mencuri. Bila dia nak sembelih, kawan dia kata, baca bismillah tu. Kawan dia tukar curi. Baca bismillah tu. Maknanya ada benda yang dia faham dalam agama, ada benda yang dia tak faham. Nah, jadi kita ni belajar nak faham agama kita sendiri. Sebab tu ulama dibuat kitab sebenarnya. Ini bab tauhid. Ayat tauhid semua himpun letak sini. Ini bab fiqh. Ayat tentang fiqh, tentang solat, haji letak sini. Mudah kita belajar. Nampak? Sebab cara nak hancurkan agama Islam, orang kafir dah, al-Yahud wa Nasara. Dia fikir-fikir-fikir, nak cara nak hancurkan agama Islam, jadikan umat dia jauh daripada agama. Nampak? Jauh. Cara nak jauh daripada agama, jauhkan umat Islam daripada ulama. Nampak? Lepas tu dia buatlah macam-macam lah. Supaya budak-budak tak rapat masuk dalam masjid, tak dengar, tak tidur. Cerita memang sejak-sejak dia buat. Nampak? Kadang-kadang konsert, kadang-kadang dia ramai, ada pampel dan sebagainya. Ya? Supaya jauh-jauh daripada ulama. Bila jauh daripada majlis, majlis yang ilmu, maka dia tak faham agama dia sendiri, maka dia akan merosok agama dia sendiri. Dalam masa yang sama, Islam telah hancur. Nampak? Macam sekarang, ramai mana orang Islam tetapi dia dah faham agama dia sendiri. Islam, Islam. Tapi tanya hukum agama. Nah, ini telah menjadi realiti. Umat Islam ramai sekarang tapi bodoh. Bodoh mana? Bodoh tentang akhirat. Nampak? Itulah majoriti. Di isyarat kalangan Quran, walakin la'aktaran nasi la ya'lamun. Dan sesungguhnya majoriti umat Islam, iaitu manusia ni, hak ramai, mereka ini tidak tahu apa-apa. Tidak ada ilmu. Ya'lamuna zahira minal hayati dunya. Mereka hanya ada ilmu tentang dunia. Betul tak? Nah. Ini diploma, dia ni degree, dia ni master, dia ni diploma, dia ni SDP, dia ni diploma, dia ni degree, dia ni overseas, overnight, macam-macam macam. Tapi dalam bab agama dia jauh. Dia jahil sejahil-jahilnya. Wahum anil akhiratihum ghafilun. Mereka ini tidak tahu apa-apa tentang akhirat. Ini yang berkait dengan akhirat dan agama mereka sendiri. Mereka umat yang tidak tahu. Sebab apa budak-budak jadi jahil? Sebab apa anak-anak jadi macam menyatang, tak tahu benda? Ambil surah Luqman, ambil surah Yusuf, suruh lembu baca, tak boleh. Suruh anak dia baca, tak boleh juga. Anak dia macam lembu. Nampak? Dia tak faham agama dia sendiri. Ambil satu kalimah hadis, bukan ayat Quran. Pergi tanya kambing, kambing ni hadis ke ayat Quran? Kambing. Lepas tu tanya dia punya ayah pula. Ayah dia pun tak tahu nak beza juga. Ayah dia lebih kurang dengan kambing. Nampak ni? Ha, jadi kita tak boleh martabat binatang itu. Kita nak jadi manusia. Nah, yang bertimbang rasa, ada timbang, ada perasaan. Maka orang yang ada hati dan perasaan, dia rasa budi Allah terlampau banyak. Maka nak membalas budi Allah, duduk pada majlis-majlis ilmu. Nampak? Dengan nama Allah, kita sebut bismillah. Dengan nama Allah, sekurang-kurang dapat pahala, bismillah. Kalau bismi, tak dapat. Dia nak minum air, bismi, tak dapat. Tapi kalau bismillah, dapat pahala. Yang sempurna, bismillahirrahmanirrahim, dapat pahala yang berlipatkan ganda. Nampak? Nabi sebut siapa yang tak ingat baca bismillah. Dia tengah makan nasi baru teringat. Nah, sebab kita ni lupa kadang-kadang. Jenis manusia. Macam sekarang ni mungkin ada daripada kita yang tak ingat nak niat iktikaf dalam masjid. Jadi masuk dalam kereta balik, lupa huluk nak niat iktikaf tadi. Nampak? Ha, jadi orang yang tak ingat sekarang niat iktikaf. Dapat pahala. Pahala dengar ilmu suku. Pahala iktikaf suku pula. Jadi banyaknya pahala Allah sediakan kepada kita. Lupa tengah makan teringat. Dah baca bismillah. Maka bacalah pada ketika ingat itu. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Tadi dimakan tanpa bismillah. Sebut dalam hadis, fa inna syaitan yakulu ma'ahu. Syaitan makan dengan orang yang tak baca bismillah bersama-sama. Nampak makan seorang dapur, nampak makan seorang je kedai kopi, tapi tak bismillah, rupanya syaitan penuh meja depan tu. Tumpang makan roti canai ni. Nabi kata bila dia teringat, dia baca bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Artinya dengan nama Allah pada awal, pada permulaan dan pada penghujung. Nabi yang kata, kita tak tahu. Syaitan yang makan tadi muntah balik segala makanan yang dimakan bersama kita. Nampak? Sebab itu hati gelap. Makan dengan syaitan. Bukan sekali. 20 tahun lah dak bismillah. 20 tahun makan dengan syaitan. Dinner, lunch, breakfast. Pagi petang dengan syaitan. Hati jadi gelap. Bila hati gelap, agama tak masuk. Dunia kuat. Bila hati gelap, semayang tak bersyuk. Teringat macam-macam. Bila hati gelap, belajar agama, bodoh kepala otak. Tapi belajar bab keduniaan, oh, great A. Nampak? Ha, tu hati gelap. Orang kata hati gelap. Sebab tu dia kalau dalam bab keduniaan, dia pandang. Nah, ha, tapi bab akhirat tak nampak. Ha, macam dengan syaitan, belum makan yang haram. Nampak? Bismillah. Nak keluar daripada rumah, nak pergi kerja, bismillah sekurang-kurang. Watawakkal tu'ala Allah, dan aku bertawakal kepada Allah. Allah sayang kita keluar rumah baca lagi. Nak start kereta, bismillah sekurang-kurang. Nak start motor, bismillah. Nah, tak ada lah orang langgar belakang apa semua. Nah, kadang-kadang kita lupa baca bismillah atau tak baca rasa, kum langgar diorang. Nah, sebab tu siapa yang tak baca bismillah dalam segenap pekerjaan dia, ada malapetaka di tengah jalan, jangan sabarkan siapa-siapa. Nampak? Benda yang nak masuk baju, bismillah. Bersanggah tu. Allah kaya. Nah, kita tak ada bismillah. Tak ada rasa. Ni sekarang ni wujud ada tarikat-tarikat Islam. Nah, diserapkan mana ilmu-ilmu Islam. Budak kecil baru 5 tahun boleh baca doa makan nasi. Nah, anak kita umur 5 tahun atau tarikat. Nah, cikgu ajak baca doa makan nasi. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Cucu boleh baca. Sekarang alhamdulillah. Tapi datuk tak pandai baca. Datuk makan roti canai di duit tak pandai pun baca doa nak minta keberkatan daripada Allah. Nah. Bismillah, walaupun lapangnya pendek, tetapi membawa makna yang cukup besar. Turun rahmat daripada langit, siapa yang mulakan pekerjaan yang dengan bismillah. Kita sebut dengan nama Allah, siapa Allah? Allah ini nama bagi zat yang wajib ada. Tak tahu. tahu manusia ini bahawanya Tuhan bernama Allah, tak tahu. Maka Allah turunkan para rasul kepada umat masing-masing, memberitahu kepada umat bahawa Tuhan yang menjadikan kamu Allah. Allahu khalaqakum. Tuhan yang bernama Allah yang menjadikan kamu. Jadi rasul dah bagi tahu kepada manusia, orang dah reti siapakah Tuhan. Maka orang asli ingat Tuhan tu pokok kayu. Orang Hindu dia ingat Tuhan tu lembu, monyet, kura-kura dan sebagainya. Ada yang jadikan batu berhala dan sebagainya. Nah, maka datang wakil Tuhan, iaitu para rasul, beritahu yang menjadikan segala alat ini adalah Tuhan yang bernama Allah. Sebab itulah siapa yang letak nama Abdullah, maka itulah nama yang Tuhan paling sayang. Abdu makna hamba, Allah hamba kepada Tuhan yang bernama Allah. Dua nama yang sangat dikasihi oleh Allah, Abdullah dan Abdul Rahman. Inna ahabbal asma'i indallah Abdullah wa Abdul Rahman kama qala. Sebut dalam hadis dua nama yang paling Tuhan kasih sekali. Abdullah maknanya hamba Allah, Abdul Rahman maknanya hamba Allah yang bersifat dengan rahmat. Nampak? Jadi siapa yang letak nama anak dia Abdullah, dia dapat pahala yang sangat besar. Sekarang orang tambah dah pun nama Abdullah, nak tambah dah nama-nama Nabi, nama Rasul, nak nama sedap sikit bunyi, awal-awal Spanyol sikit, ada bunyi macam seleksi tali sikit. Nampak? Aku bodoh berlaku. Dah? Orang cerdik adalah berpandukan Rasulullah. Manusia paling bijak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa tak ikut Nabi Muhammad, dia manusia paling bodoh walaupun dia dapat PhD daripada universiti. Ha. Ada lagi orang lebih bijak daripada Nabi kita? Tak ada. Nama dia adalah rahmatan lil alamin. Sebab tu letak nama anak biar comel, biar molek. Bukan main-main letak nama anak. Kita akan ditanya di akhirat, kenapa meletak nama anak ni sebagai ini? Nampak? Ayah akan jawab di akhirat. Moh akan jawab. Batu Nabi sebut dalam satu hadis, innakum satu da'awna yawman kiamah bi asma'ikum wa asma'i aba'ikum. Kamu semua akan dipanggil seorang-seorang di akhirat nanti dengan nama kamu dan bin bapak-bapak kamu. Wa ahsinu asma'akum. Maka tolonglah cantikkan nama-nama kamu. Nama biar comel. Jangan nama lebih kurang. Nak main capu-capu gitu. Nah, ada nama pelik-pelik. Nah, macam tak turun Nabi, macam kita ni tak ada hidayah, macam tak ada agama. Nah, nama dia wa ahsinu asma'akum. Tolong indah dan cantikkan nama-nama kamu. Nama buruk, budak tu malu dipanggil di akhirat nanti. Jadi nak nama orang putih. Jadi kita teman Melayu ni pelik, dia nak bunyi style orang putih. Bapa orang putih tu molek tu boleh. Kenapa? Orang nak ikut Rasulullah. Nah, rasa bangga kalau boleh habis pelik-pelik orang putih sikit nama anak. Kenapa? Ha. Itu semua tu otak-otak yang diracuni oleh penjajah. Kenapa? Oh my God, dia bunyi macam orang putih sikit nama awet. Nah, kalau nama Melayu tukar. Nah, kerja pramugari. Nama apa? Sally, Sally. Sally, ha Sally. Tengok IC, Selema. Maknanya dia tak rata dengan nama Melayu dia, Sally. Kenapa? Pak laki pula, oh cerah ni. Pegawai, banker. Nah, Eddie, good morning Eddie. Ha, dia sedap, oh good morning. Eddie nama, muka Melayu. Nama Eddie, Eddie. Tengok Eddie, Anduk. Bukan salah, tapi jangan bangga dengan apa yang ada di negara putih. Nah, dan tamadun yang sebenar, hadarah yang sebenar, dibawa datang kepada kita, kemodenan yang sebenar, kemajuan dan canggih yang sebenar, Nabi Muhammad SAW. Nampak? Wright brother dah terbang lagi. Kapal terbang dia. Nah, pada tahun 1901, Nabi terbang dah ke langit pada malam Isra' Mi'raj. Ni, handset belum dicipta lagi. Nah, handset bila baru ada? Hujung tahun 80-an. Nah, baru ada. Lepas ni kita 90-an. Handset, tak ada pakai wayar. Nah, oh, lewat dah. Zaman Sayyidina Umar menjadi khalifah. Nah, ketengah baca khutbah Jumaat. Nah, tengah baca khutbah Jumaat. Zaman Sayyidina Umar. Ketika itu tentera Islam sedang berperang dengan Spanyol. Nah, di Andalus. Dan tentera Spanyol mari daripada belakang bukit. Maka Sayyidina Umar nampak. Live view. Nampak? Ada dah masa itu live. Webcam. Allah tunjuk pada Sayyidina Umar. Yang menjerit kepada tenteranya. Belakang bukit. Belakang bukit. Terkejut orang tengah semayang Jumaat. Tengah tebak. Belakang bukit. Belakang bukit. Sayyidina Umar beritahu kepada tentera di Spanyol. Orang tanya masa lepas semayang Jumaat. Benda ni. Yang mutepik belakang bukit. Belakang bukit. Jadi. Nampak? Lek sungguh. Nah, Sayyidina Umar kata aku beritahu pada tentera Islam supaya berjaga-jaga. Kerana pihak Spanyol tenteranya mengepung ke belakang bukit. Jadi turun derah-derah supaya mereka dapat mematahkan serangan gerombolan gerombolan tentera Spanyol. Nak cakap bukan niga cakap dah payah pakai handset. Bila tu 1350 tahun lepas. Orang tak percaya, orang tunggu tentera yang berperang Spanyol balik 6 bulan lepas. Betul tunggu tak? Dengar tak? Tentera kata dengar sungguh suara yang sangat kuat suruh turun ke bawah bukit. Tak tahu suara daripada mana. Nampak? Ha? Jadi yang canggih Islam. Nampak? Ha, bukan orang lain. Nah, bukan. Biar kita nampak Islam yang terbaik. Baru kita orang panggil orang Islam. Nah? Ha. Ini nama nak panggil orang putih. Anak boleh cakap orang putih. Oh, joget mok suka sangat. Dah pandai baca Quran. Tak ada apa-apa. Patutnya malu lah. Kita tanya orang tua-tua pada tahun 20-an. Sekarang 2010, 2011. Nah, 90 tahun dulu. Nah, masa tu, orang yang anak dia tak pandai baca Quran, dia malu tak bagi keluar daripada rumah. Takut orang tahu anak siapa ni tak pandai baca Quran. Kita ada 8 beradik, 8-8, kaut long, bodoh berlaku. Tak reti Quran. Ada 3 beradik, 3-3 dah reti tafsir Quran. Ada 5 beradik pula rumah ni, 5-5 jahil hadis. Rumah ni berapa orang anak? 6 orang anak. 6-6 dengan mak, dengan pak. 6-6, 8 jadi. Tak reti hukum syarak. Tu ni. Realiti sekarang. Nak jadi jahil habis. Tak pandai cari makan sedaruh pagi petang. Turun pagi balik petang. Macam lembu. Tubik daripada kandang. Di bahan rupu. Petang balik. Ngenyak-ngenyak dalam kandang. Nak ha, lembu macam ni duduk rumah. Lembu giat kuliah. Giat. Tak pergi. Siapa-siapa macam ni tak pergi kuliah. Anak beranak lembu. Sungguh. Lembu macam ni duduk rumah. You tengok Astro, layang, YouTube. Faham? Ha, maka orang mari mengajar di masjid, dia tak heran. Duduk rumah, duduk tengok TV. Orang ambil penceramah wakil surah tu, dia tak mari juga. Duduk tengok kota berita di rumah. Macam datang ni. Nampak? Esok dia keluar kandang, pergi cari makan. Jeng pun jeng lah. Dalam hujan pun gila. Pasal apa? Pulus. Petang balik, bawa anak makan situ, makan sini. Lepak rumah malam-malam. Macam lembu, macam kambing. Nampak? Kesian juga kita tengok. Lepas tu nak mati, cari masjid. Ah, nak mati. Dah? Tikmang-tikmang. Beli kunci rumah kejap tak? Ha. Sebab tu pun tahu ke ayah kita nampak macam anak mampu pun. Nampak tak? Tok Imam kata, tak apalah, insyaAllah saya datang lepas isyak. Ha, Tok Imam orang baik. Nah, dia tengoklah. Masa mu hidup, mu tak cari Tok Imam. Ayah mu nak kira, nak masuk lubang kubur, mu cari imam, cari bila. Mu ingat siapa sini, hamba mokpek mu. Mu kena mari rumah Allah. Orang yang tak mari rumah Allah, orang tu kurang hajar. Tak berarti baka, bapak bangang. Betul tak? Eh, kalau panggil kahwin, tak boleh, tak pergi. Pasal kenal lama dah dia 2 tahun saya kenal dia. Tak boleh tak pergi mandi mata, tubik tarik mata. Nampak? Jauh pergi makan peluh, makan gula, tu kenduri, pergi Melaka. Ha, air hitam, burung kedah, tak boleh tak pergi, tak boleh, tak boleh, kita kenal. Nah, cuba manusia panggil, ni, siap paku ni, di dinding. Nah, kat majlis, jemputan. Eh, takut lupa. Tok Bila abang ni, siapa mampu Tok Bila? Dah mari-mari juga. Daripada muda bang, siapa tua, dah mari juga. Bodoh daripada binatang. Nah, Bila dapat mati ya bang. Hidup satu perumahan, ada surat. Nah, Dato' Bila takkan bang umur 6 tahun. Tok Bila 60. Nah, licang suara Tok Bila. Tapi mari, sorry lah, lain tahun. Atu umat kurang saja. Nah, lana mati mati dah sembilan. Dengar suara lain. Mana lain suara? Mana bang lain suara sembilan? Abang itu, dengar kambar mati ya suara ni. Tepuk ni mampik. Lepas mati bila bang, tak mari juga. Tu kurang hajar orang bagi. Ha? Kurang-kurang hajar pun, comel, pakai tak. Nampak? Imam siapa daripada ada gigi tinggal kusi saja. Tak mari juga. Ha? Hantu kata, biadab punya mak musim. Siapa? Ni nama. Orang bang ke, orang kuliah ke, orang ceramah ke, tak kira. Tak ada kena-kena ni. Mampuk ke lah. Baru nak mari masjid. Nak semayang masjid kodong ni. Nah, jadi dia menghina masjid. Menghina rumah Allah. Nah, dia tak malu kepada panggilan Allah. Dia hanya malu panggilan jemputan kahwin. Masluk. Nah, pada hari ini, Allah wakil pada Bila, pada Muazzin. Supaya jemput orang datang ke masjid dengan panggilan azan. Maka hak wajib kita julukan jemputan Allah Subhanahu Wa Taala daripada jemputan manusia. Tapi dengan otak bodoh macam binatang dah bertindak mikir, nah, maka dijulukan jemputan manusia. Walaupun dinu 400 kilo pergi, ni 14 langkah masjid juga tak mari. Pasal dia kurang hajar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Nah, gunakan lah. Kegi masih jaga kegi. Bola lah otak lagi. Nak? Ha. Nak makan dia lagi. Siapa nak tolong mu? Nak kabel dia lagi. JKK. Tak gerak tau. Faham? Dalam kubur kita seorang diri. Al-mayitu fil qabri kal ghariqil mughawwis. Mayat yang duduk di dalam kubur sama seperti orang yang sedang lemah di dalam laut. Menjerit-jerit meminta pertolongan. Nah, ha? Dan tak ada modal, dia modal dan tak boleh, tak jerit. Dah orang pandang berenang, pandang menyelam, repot laut mana pun, relax, tidur dan air. Orang pandang berenang, pandang menyelam, pandang scuba, pandang macam-macam. Nak jatuh daripada kapal, jatuh dalam laut, lemah. Tidak. Dia boleh relax dengan pun tadi. Nah, pasal apa? Ada modal. Orang yang ada amal soleh. Masuk dalam kubur, mudah baca talqin, tak apa. Mudah ayah semayang-mayang tu, tak apa. Modal sebab. Nah, ha. Dia macam gitu lah, cak ayam. Ayam pula berok kapuk. Nampak? Ha. Modal apa? Jatuh dalam laut kemah. Yang talinu da'wata ahlilah. Menunggu-nunggu doa daripada anak. Bini dia berdoa kepada banyak. Wana anak pun dok doa katu. Wana bini aku dok doa. Nak doa. Wana anak pun macam ke anak ayah. Bodoh. Mudah beri agama ke dia. Memberi dunia saja. Mu sama dengan penyembah-penyembah berhala. Hanya beri dunia kepada anak-anak. Tak beri akhirat kepada anak. Nah, anak mana nak pergi tolong kau? Anakmu nak pergi kubur kau? Lain tahu kan? Nah. Mana anak aku dah pergi kubur aku? Gelak dah, kata mak. Hei, anakmu rumah kau? American Idol. Nah, mana nak layanmu? Mu mampu kerah kau jadi korok kering. Kita lagi kena gitu lah. Kita masuk kubur lagi. Masuk lah. Dah anak kita ni ada cang lah, Pak. Berat nanah. Tengok tak? Pergi tengok kubur berapa orang ada duduk atas kubur mengaji ke ayah dia. Assalamualaikum ya Abi. Selamat sejahtera atas kamu wahai bapak. Duduk atas kubur. Balik kerja ofis. Singgah. Baca Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali. Hadiah kepada ayah. Doa supaya diampunkan dosa-dosa ayah. Di rahmat turun dalam kubur ayah. Allah bertuah punya ayah. Kerana anak mari. Nah. Angga-angga kita kalau kita mati, anak kita balik ofis hingga kubur kita. Pergi sekali je, masa kita mati. Kau ikut anaknya. Drama swasta. Apa? Masa tu dia asal kita. Faham? Tak. Tapi anak kita sama bodoh dengan sekarung. Tak mesti buat benda. Lepas tu dah pergi lah. Raya pula baru mari. Tak. Tahu sekali mari tubuh. Tubuh bukan apa. Ada-ada orang pergi, pergi juga. Bukan kerana nak apa. Tahu sebagai satu ibadah. Tak. Orang pergi, dia tak. Dah lah pergi tahu sekali. Salah duduk kubur lain pula. Kubur mak hasil selamat. Bawa air je. Nak mengaji tak anda. Bawa air jiru. Dia jiru jadi apa jiru? Dia kata sejuk ayah. Siapa aja mau sejuk kalau jiru? Nabi mana khabar? Mazhab mana khabar? Tak ada. Jiru tu masa mula-mula tanah je. Supaya tanah dia kemas. Ataupun supaya pokok-pokok yang ada sikit-sikit jadi hidup dan bertasbih kepada Allah. Berkat tasbih sebut tumpah rahmat kepada mayat. Ni tak jiru. Jiru, jiru. Baca tak anda? Karaoke anda? Nampak? Tengok budak-budak lagi. Ya? Tengok dia teka dalam radio kan? Nak teka dalam radio. Macam-macam rancangan radio. Teka lagu. Oh betul. Betul. Bukan kata budak kek. Mok dia jawab tu. Nampak? Bukan kata tu bagi dengar selagu. Ada RM10 dapat. Dengar lah radio. Radio dia baju juga hebat pun buat dengar sikit. Mok jawab. Suci dalam tepi. Ha, betul lah. Ha? Bagi nombor telefon lah. Ha? Ha? Kakak dapat RM10. Nampak? Ha, ini zaman dia. Tunjuk Quran buta terus macam tua bodoh. Nah, buta akhirat. Ha, kalau bab dia ni tak ada apa-apa. Kita lah ni, adik kita, anak kita, mak kita, kakak kita, anak dara kita, bodoh belaka. Ha. Tu ah. Ha. Hak nyanyuk dah kita, tadi ah bumi kau nyanyuk. Dia nyanyuk dah habis jadi nyanyuk. Akhirnya balik ke dalam alam barzakh. Dalam keadaan sadok ke? Marabuka melalok mata-mata meneku. Baru mu tahu annasu fid dunya niyamun ida mata fantabaha fanadima au kama qala. Hadis berkata manusia ketika hidup dalam dunia sebenarnya sedang tidur. Ramai-ramai ni lalalala tu sedang tidur. Tak sedar. Apabila mereka telah mati, disumbat dalam lubang kubur, baru mereka terbangun daripada tidur. Panadima, di situ mereka menyesal. Menyesal? Tak ada kemudian. Dah rumah tinggal, kereta tinggal, jawatan tinggal, tinggal tak ke? Kereta, tukar nama anak. Mana boleh pakai nama mayat? Kita beli kereta sutik, Nissan GTR, cash RM653,000. Nah, dia kerja kata nak buat nama siapa ni? Nak buat nama arwah ayah boleh? Tak boleh, nama arwah tidak. Faham? Hak orang mati, tukar nama pada orang itu. Nah, batu lah. Kena ingat, okay. Kehidupan kita ni bukan sini saja. Nah. Summa yumitukum summa yuhyikum. Kemudian daripada sekarang Allah akan matikan kita. Lepas pada kita mati, yuhyikum, Allah hidupkan balik. Nampak? Ada diingat kita ni. Datang daripada kampung, kena balik ke kampung. Orang tanya asal mana? Bukan Pandang Indah, bukan Taman Maluli, bukan Bandar Terazak. Asal daripada syurga. Faham? Cuma dilahirkan di Kuala Lumpur. Lahir di Kelang, lahir di Pucung, lahir di Seremban. Itu tempat lahir. Tapi kalau asal daripada syurga. Kerana kita daripada Nabi Adam. Antum min Adam. Kamu semua daripada Adam. Nabi Adam daripada mana? Pucung, Selayang, Kampung Baru. Daripada syurga. Nampak? Haa. Jadi biar balik semula ke kampung asal. Jangan duduk sebelah sana. Kau nak lock neraka. Na'udzubillah. Ha. Tak neraka. Sebab apa? Tak taat kepada Allah. Neraka ni untuk orang yang tak mau ikut perintah Allah dan Rasul. kamu ikut. Tak kira siapa siapa pun. Al-jannatu lil muti' walau kana abdan qurasyia. Syurga untuk orang yang ikut perintah agama walaupun kulit hitam lagi pula hamba abdi. Wan narul afi, dan neraka untuk orang yang tak mau ikut perintah Allah dan Rasul. Walau kana sayyida qurasyia, walaupun keturunan Said lagi pula Quraisy masuk neraka. Macam Said Abu Lahab dengan Tasri Abu Jahal. Tak mana duduk dalam api neraka. Walaupun keturunan Quraisy, walaupun putih, walaupun keturunan bangsawan, anak-beranak Nabi, ha, ada darah Nabi dalam api neraka. Dan kita ada, ada sini anak-anak dara Nabi. Ada. Melayu saja jauh sangat dengan Nabi, derhaka pula kepada Allah. Bawah pada neraka duduk. Nampak? Dia kata, tak boleh cari dunia. Boleh cari dunia untuk kesenangan di dunia. Tapi ingat, untuk kesenangan akhirat bukan dunia, tapi dengan akhirat. Kita duduk di dalam dunia, cari akhirat. Jangan duduk dalam dunia, cari dunia saja. Orang kata gila. Ha? Hidup dalam rumah, dia cari rumah. Cari dia, mak. Ayah, musim nasok. Dia 3-4 hari musim. Orang cari rumah. Duduk dalam rumah, dia cari rumah ni. Anak dia tanya balik. Ayah main pek kuda. Yang pening kan? Faham? Dia duduk dalam rumah. Dia cari lah rumah. Kita duduk dalam dunia. Tak susah dalam dunia. Yang kita bimbang akhirat. Tengok. Dengan nama Allah yang bersifat dengan rahmat. Siapa Allah Tuhan yang bersifat dengan rahmat? Apa makna rahmat? Tak ada orang boleh terjemah dengan makna yang hakiki. Cuma pada lafzinya kata, yang bersifat dengan maha murah. Nampak? Maha murah. Murahnya Allah subhanahu wa ta'ala tak ada bandingan. Rahmannya. Kita bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, mana yang murah. Bukan murah tu. Macam jualan murah kan? Mana Allah tidak sayang, tidak wakil, tidak kedekut. Cukup murah, sangat murah. Tiada lawan, tiada tandingan. Murahnya Allah ta'ala sangat-sangat memberi segala nikmat kepada hamba. Tengok kita lah. Dah dilahirkan kita ke dunia. Diberi mata boleh melihat, tangan boleh mencapai, kaki boleh melangkah, hidung boleh menapas, paru-paru jatuh, sehat belaka. Murahnya Allah. Diberi pula kita makan, minum, pagi, petang, siang dan malam. Tak bila kita besar diberi kenderaan, daripada motor jadi kereta. Daripada kota boleh naik van, seorang pula. Beri rumah, beri anak pula, beri isteri, beri jawatan, pangkat dan sebagainya. Itu murahnya Allah. Walaupun kita derhaka kepada Allah. Tu orang duduk zina, dia hotel-hotel. Allah cukup murah. Pagi esok dia boleh makan nasi lemak, tosi dua tu. Ha. Tu duduk judi di kasino, benting hina tau. Nampak? Tengah-tengah judi tu dia boleh order chicken chop. Nampak? Chop cakau, celup tepung. Boleh order. Allah beri dia makan. Murahnya Allah. Walaupun berjudi, nampak? Sedang terhasil kepada Allah, Allah beri dia makan. Itu orang melakukan kezoliman kepada orang. Nah, Allah naikkan pangkat dia lagi. Boleh di situ, boleh di sini, boleh beranak, boleh bini, boleh buat rumah dah pula. Murah Allah Ta'ala. Nampak? Tetapi di dalam dunia saja, Ar-Rahman fi dunia Wal-Rahim fil akhirat, kasih sayang yang sebenar di akhirat saja, untuk orang-orang yang beriman saja, untuk orang yang taat saja, dengan sifat rahim. Nampak? Batu orang kafir boleh makan, boleh minum dengan sifat rahman Allah. Bagi dalam kitab tafsir-tafsir dia kata Ar-Rahman bi jalail ni'am. Nampak? Wal-Rahim bi daqa'i. Rahman, Rahman Tuhan beri benda besar-besar. Kita nak barang hadup, barang yang orang kafir tak ada. Nampak macam tadi bab kematian. Orang kafir dia bekerja. Nah, seluruh universiti dia pun bekerja. Dia dapat gaji. Dia boleh beri tak duit ke mak dia 300 sebulan? Boleh tak? Boleh. Dan kita boleh beri tak mak ayah? Boleh. Baru sama dengan kafir. Baru sama dengan Hindu, dengan Buddha, dengan Kristian, dengan Nasara, dengan Majusi. Tapi orang kafir bila mak ayah dia mati, dia boleh tak beri pahala? Boleh tak? Tak boleh. Kita tak boleh juga. Sama dengan anak kafir. Ha? Maksud anak yang sejuk, kita mengandungkan dia, perut kita jadi sejuk. Ha? anak bertuah. Bila kita mati, sampai pahala kepada kita. Dengan istighfar, dengan sedekah, dengan ziarah kubur, dengan macam-macam kebajikan. Nampak? Sampai ke ibu bapa. Walaupun ibu bapa telah mati puluhan tahun, anak masih berbakti pada ibu bapa. Itu anak soleh. Itu anak yang sejuk ruh mak mengandung. Nah, kalau setakat beri pitih, anak orang kapi pun beri duit. Nah, kalau setakat kita keluar pagi, buat balik tengah hari makanan petang ke anak kita, ni orang hutang, hak supi, dewok pun, dia buat balik buat makanan. Faham? Tapi dia tak bagi akhirat pada anak, kita bagi akhirat kepada anak kita sebagai nafkah roh kita. Kita ni dua jenis unsur. Yang pertama dia panggil jasmani. Jasmani ni jisim ni, tangan kita, peha kita, kepala kita. Tak, ada segi dalam roh, dia panggil rohani. Ya? Bukan sisi rohani, rupa bukan. Roh. Makanan jisim kita, roti canai, capati, roti payah, makan nasi, makan mie goreng. Itu makanan jasmani. Kalau tak makan, lapar, susah lah kita, sakit perut. Ada sia lagi makanan rohani, makanannya iman, takwa, ilmu. Tiba-tiba kita pergi makan sebelah je, jasmani, rohani tak makan, lapar lah dia. Bila rohani lapar, makan segala hidangan yang datang daripada barak yang kafir kepada Allah. Lepas tu udah-udah muda dia makan habis makanan larat ni. Pak mari. Kalau luang jasmani barat dah. Nak dengan bergerak, dengan tu, dengan ni. Mesin barat dah. Boleh tahan kira dah kalau ada. Tapi makanan rohani barat juga. Nak ditukarnya kuliah agama dengan program-program dalam sini. Jadi macam orang barat. Jasmani makan, rohani makan. Benda yang tidak boleh manfaat sedikit pun. Maka kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, artinya kita menyebut akan kebesaran Allah. Allah Tuhan yang sebenar, yang menjadikan langit dan bumi, yang bersifat dengan sangat murah, yang bersifat dengan sangat kasih sayang. Contoh murah. Allah ni kalau kita tak minta kepada dia, dia marah. Manusia kalau minta, dia marah. Itu beza. Dan saya minta dengan mak, bila anak-anak minta dengan mak. Mak duduk masuk dapur, anak pun mari. Mak baru balik sekolah, dia satu. Mak, piti sepasan. Nak beli asli, mak pun bagi sepasan. Dadang 10 minit, habis asli, mari pulak. Mak, piti 3%. Nak beli sepitu air. Mak pun ambil dalam laci, beri 3%. Datang 2 minit pula, mari minta RM1 pula. Mak dah beri RM1, dia ambil sodek, katak tak pala lekuk. Nampak? Pasal apa 3 kali minta banyak cantik, dia bagi sodek lekuk. Wah, nangis anak. Manusia kalau kita minta banyak kali, dia bangun. Tapi Allah tak minta Allah. Malam ya salillah yardab alaih. Nabi kata siapa tak minta kepada Allah, Allah marah kepada orang itu. Sebab apa? Kerana Allah ayat, Tuhan yang paling kaya. Maka orang yang paling kaya lah kita minta sama-sama. Harta Tuhan ni, nah, tak bandingan. Kalau kita ni lah, daripada zaman Nabi Adam sampai kepada kiamat, mengambil segala nikmat yang kita nak. Nak, orang ni nak beli. Tuhan beri belaka. Nak, katakan. Tok Imam, Tok Imam nak beli. Tok Imam kata saya nak Ferrari 3, Lamborghini 8, nampak, Bugatti Veyron 13 buah. Nah, oh Tuhan bagi. Tok bila, saya nak jet ski 7. Dapat jet ski. Pengurusi masjid nak dia. Pengurusi kata saya nak rumah 3 tekak. Ada kolam renang. Ada papan gelosor. Terus masuklah kolam renang. Tuhan bagi. Maka semua manusia daripada Adam sampai kepada kiamat, minta yang pelik-pelik Tuhan bagi belaka. Tidak kurang sedikit pun harta Allah. Kayanya Allah. Lagu mana? Sama lah. Nabi kata macam kita ambil jarum, kita lempar di dalam laut. Adakah akan tumpah air laut bila sebab lepak jarum dalam laut? Tak. Ya. Kalau dalam beledi, kita terjun dalam beledi, air berkembur tu di luar. Pasal air sedikit, barang masuk tu besar. Tapi oleh kerana air laut sangat banyak, kita ambil jarum paku payung lepak, mencik dah air. Tak. Masuk dah letup. Gila. Jarum itulah segala harta yang Tuhan telah berikan kepada kita. Air laut itulah adalah harta Allah. Dah kurang tak harta tu hang? Dah kurang. Oleh kerana harta tu hang terlalu banyak, siapa tak minta, dia marah. Kerana orang yang nak minta, dia anggap Tuhan itu miskin. Segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala Tuhan yang ketunggalan, ia Tuhan pada zat dan sifat dan perbuatan. Ini mukaddimah kita. Ha. Baru masuk mukaddimah. Nampak? Ini muncul ni. Kita mengaji ni tu dulu seminggu dah habis. Bismillah. Tiap hari. Sehari siang, seminggu bismillah dah habis. Kata Selina Ali, aku boleh tafsir bismillah ni sepanjang hayat. Dah habis semua. Siapa mati? Nampak? Ha. Natu Nabi lah. Itu bapak Ali kan? Nampak? Ha. Mana ilmu ni banyak. Nah. Ha. Tapi kita bodoh. Tak boleh belajar. Sebab apa tau? Sebab apa kita tak nampak? Sebab kita tak tahu nilai. Bila orang tahu nilai, dia nah, kambing dia jalan tepi jalan. Naiko jalan ke tepi jalan. Naiko nak balik kapung lah. Kambing. Nak tak kambing? Nah. Kambing tu, nah, orang putih panggil luk. Telak. Good. Nah, good tu asal bahasa piano. Mu suka je pula dah. Jadi orang putih mari di tanah Melayu. Dah tahun 20-an. Nek. Mari. Tahun 16-20. Jadi dia tengok. Jadi dia tengok. Dia tengok kambing. Orang Tianu ni kandang dia panggil duk. Tengok tak? Ada orang Tianu ni. Kandang dia panggil dia. Duk kan? Itu bahasa Tianu. Kedua terbaik tu ni. Dia panggil duk. Nek. Jadi, orang putih ni tengok kambing, dia tanya kambing. Oh, waktu. Kalau orang putih UK, memang bedak sikit. Muzuki pula tu. Jadi, tuang kambing ni, orang tiga-tiga minyak dia tanya kandang. Orang tuang kambing, oh, itu dog, dog. Nah, start pada tu lah, dia panggil dog kambing. Jadi salah faham, orang putih ni pun dorok. Ya sebenarnya kandang je. Ya. Jadi kambing jalan naik kau ke tepi jalan. Jalan. Jumpalah mah silu. Kami ambil. Bagi pajak kandang. Kami ambil. Dah berapa kambing dah ambil mah tu? 148,000 kilo. Bukan gula. RM2 kilo. Dia ni berapa mah kilo? Ini. Mesti tak dia beli kilo. Siapa tahu? Saya lupa kan? Lama tak beli kilo ni. Lebih kurang lah. 150,000 tak? Sekilo. Sekilo. Satu je. 150,000. 150,000 kalau kambing tu ambil, dijual. Allah. Boleh beli mutung dakak buah orang. Nampak? Haa. Gok dia lagi ekstra. Haa. 150,000. Tapi dia ambil tak? Tak ambil sebab dia tak tahu nilai. Faham? Dia tak tahu nilai mah itu. Tanya dia kambing. Maka manusia-manusia yang bernama manusia. Laki ke perempuan jatang betina. Kenapa mereka tak mari dengar orang ngajar? Orang ngajar tajwid dia tak ada mari. Orang ngajar tauhid pun tak ada hak bagi dia. Orang ngajar tafsir hadis dan sebagainya. Kelebihan beramal. Dia tak ada muka dia. Dia pergi ke lain dengan dunia dia. Sebab dia macam kambing tu lah. Yang tak tahu nilai benar akhirat yang ada dalam masjid surga ni. Faham tak ni kiasan tu? Nah? Ha. Jadi lebih kurang kambing lah. Hak ramah-ramah tu. Yang jahil, yang tidak peduli kepada majlis-majlis agama seperti ini, lebih kurang kambing. Walau kambing pun, orang buat natu. Faham? Ha. Tapi jangan kata pula esok, saya tahu, ustaz kata mu memang kambing. Tak bisa lah. Janganlah kata begitu. Kita kerang ni dalam medan ilmu saja. Di luar ni kita lembuk lah. Eh? Dakwah tetap dakwah. Nah? Tapi dalam dengan luar tidak sama. Nampak? Kita duduk dalam rumah, pakaian. Kain pelekat saja. Tak apa tak pakai baju. Tapi kalau pergi pejabat, kain pelekat saja boleh. Naik bas memang tak punya kakek. Kain pelekat saja. ada dua keping. Ya. Yeah. Jadi hak ada atau selalu. Sebab saya nak basi masih nak balik keluar ini. Ha. Eh, banyak. Ini berhenti ke lah. Tadi tak ambil tau. Malam ni kita baca 2 jam setengah boleh. Pasal cerita yang hutang 5 jam. Tak apalah, kita berhenti ikut 10. Jadi kita sambung balik 2 bulan daripada sekarang kita ni. Segala puji tertentu bagi Allah kita lah. Wallahu'alam, kita tengok soalan pula. Jadi yang ke banyak. Adakah perlu saya menghabiskan bacaan Al-Fatihah jika imam terlalu cepat bacaannya? Bagaimana jika kita terkebelakang daripada imam sebabkan ingin menghabiskan bacaan Al-Fatihah? Baik, jika imam baca laju sangat, memang kita tak dah nak habis Al-Fatihah. Jawabnya, tak usah susah lah. Teruskan baca Al-Fatihah. Nampak? Ha. Dia bagi tu imam pas ekspres. Jangan laju dengan imam, ne? Dan jangan lambat sangat, ne? Kalau lambat sangat jadi menyusahkan orang. Sebab ni solat fardu. Nah, kalau solat sunat tak apa, orang tak berikut pun tak apa. Ni solat fardu, setengah tu lambat sangat. Nah, imam slow sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Kau dah kerja. Kena hak besi terketing situ le. Nah. Kena hak laju lagi ni, kena ambil dua ia, kena sekarang ini, nak sama apa, nak sama apa, nak sama apa, nak sama apa, haji, salah kan buat tubik ini, hello. Jangan gitu kan. Jadi teruskan bacaan. Jika kita orang muafiq yang mari sama imam, teruskan Fatihah. Dan imam rokok, alhamdulillah. Kita habis baca, baru kita rokok. Dan kita buat kerja kita, cuba cepatkan supaya dapat sama dengan imam balik. Tapi kalau kita orang masbuk, mari lewat dah. Kita tak sempat habis Fatihah, imam rokok, kita rokok lah. Jika kita masuk masjid, kita ada tengok ada macam tirah atau menjadi ilmu. Maka kita wajib ada menjadi ilmu. Bila saya boleh lakukan solat tayat masjid? Boleh tak saya lakukan lepas majlis ilmu tersebut? Jawabnya, jika kita mari ke masjid, tengok orang ada majlis, maka kita boleh lakukan tayat masjid pada masa itu. Faham tak? Nah, jangan tunggu habis majlis. Ya, kali tahiyat masjid, sunat yang datang dengan sebab kita masuk ke dalam masjid. Bila kita masuk lama, kita tak buat, dia putus mualaf, tidak lagi sunat. Jadi kalau nak buat, jangan masuk tengah majlis. Bayang sunat tengah orang ramai, ganggu majlis. Dah tahu ada majlis, bayang tepi-tepi masjid. Eh? Itu yang terbaik. Soalan seterusnya. Adakah benar surah Ar-Rufiyah hanya dengan dengar dan biarkan pasang dalam rumah dapat menghalau atau membakar jin dan syaitan serta gangguan disebabkan oleh jin dan syaitan seperti sihir, ilmu hitam dan saka? Setengah pengamal perubatan tradisional menggunakan kunyang untuk mengubat sakit. Apa hukumnya? Tahu saya jin dan syaitan makan asap. Apakah dibolehkan berubat menggunakan khidmat bomo, pawang dan seumpama? Bolehkah Ustaz terangkan mereka asal usul iblis? Jin dan syaitan. Ada yang mengatakan iblis syaitan akan hidup sampai kiamat. Tapi ada yang dakwa membunuh iblis dan syaitan. Dia boleh bunuh. Tolong terang. Baik. Jadi kalau kita pasang surah Ar-Ruqyah. Surah Ruqyah ni kan tahu kita surah Al-Fatihah. Eh, Fatihah ada banyak nama. 7 yang terkenal. Al-Fatihah, Al-Ham dan Ar-Ruqyah. Antara yang masuk. Mana surah jampi. Baiklah. Tak usah kira Fatihah lah. Sebarang surah kita dengarkan dalam rumah kita. Kita pasang kaset. Kita pasang CD. Atau umpamanya MP3, MP4, MP5, 7-11. Faham? Terdengarlah suara bacaan Quran dalam rumah. Adakah boleh menjauhkan syaitan? Jawabnya, ya. Walaupun kita tak baca kaset yang mengaji, kerana ulama kiaskan dalam perintah, bukan maknanya rumah itu tuang rumah yang baca, tetapi rumah yang dipasang ataupun terdengar di dalamnya atau dibaca di dalamnya akan surah-surah Al-Quran. Di antara hadisnya, Inna syaitana la tadkhulu, inna syaitana la yadkhulu baba tukra'u fihi suratul Baqarah au kama qala. Sesungguhnya syaitan iblis tidak dapat masuk ke dalam rumah yang diperbacakan di dalamnya akan surah Al-Baqarah. Dalam hadis ini ulama kata Nabi tak kata tuan rumah yang baca, dibaca. Sama ada tuan rumah yang baca atau tetamu yang baca atau mari orang lain mari baca. Nah, ataupun ada bacaan dalam keset dan seumpamanya, maka umumnya syaitan tidak dapat masuk ke dalam rumah yang dibacakan surah-surah daripada Quran. Kemudian dia kata, boleh tak kita berobat dengan bomoh? Dengan apa benda ni? Tabib yang seumpamanya. Jawabnya, boleh tak boleh tengok dulu hukum syarak. Eh? Sebab kita duk faham benda ni, tak boleh berobat dengan bomoh, boleh berobat dengan doktor. Itu salah faham. Bomoh dengan doktor sama je. Bomoh ni bahasa Melayu. Orang putih panggil doktor. Cina panggil syekh. Ha? Arab panggil tabib. Bomoh tu doktor lah. Apa arti doktor? Orang yang mengamalkan perubatan. Nah, apa arti bomoh? Orang yang berubat orang. Sama lah. Sama. Dah bahasa Melayu panggil dia doktor. Dia jawab sini. Siapa tahu? Ha? Nak pergi 5 riyal. Doktor dalam bahasa Melayu. Apa dia? Bomoh lah. Sakit sungguh bomoh. Orang berubat orang. Betul tak? Macam tu orang kata kijim dia. Kijim berubat orang. Dah doktor berubat orang ke berubat kambing? Nampak? Ha, cuma doktor kalau kita panggil bomoh dia marah. Sebab saya tak faham. Benda makna doktor. Pergi doktor esok sikit lagi. Nah, assalamualaikum bomoh. Marah dia. Padahal sama je. Tak ada kira sama ada doktor modern atau doktor pesen lama Tok Bomo, nak tahu haram-haram ukur dengan Al-Quran dan hadis. Kalau doktor guna kaedah bertentangan dengan syarak, haram berubat. Nabi kata tadawaw wala tatadawaw bi haram, berubat tapi jangan berubat cara haram. Dan berapa tak perubatan modern ada juga haram? Ada banyak yang haram. Nak tukar jantina, perubatan modern ke Tok Bomo buat? Dia dan lelaki nak buang, dia jadi puang. Tak? Ketika tu bambang, huuu diuri. Tak? Belah doktor buat kemudahan buang, alat sulit. Itu perubatan moden, haram. Nampak? Di antara perubatan moden haram lagi, anak bayi tabung uji. Ambil benih suami, lepas tu biarkan dalam makmat, bila subur, masukkan di dalam rahim ibu tumpang. Haram. Walaupun perubatan moden. Nampak? Dato' Bomo belum tentu haram. Dato' Bomo pakai jampi, baca dia hu tiup di air. Nampak? We minum. Waktu perubatan Rasulullah, tiup di air. Ha, bukan Bomo haram, Bomo haram. Ha, keedah haram, baru haram. Nah, guna jin, guna hak karuk-karuk, panggil jemadang tanah, jemadang tu, jemadang ni. Nah, itu baru haram. Jampi siapa yang kita tak tahu benda makna, tak tahu. Nah, kau boleh pakai korok, korok ni, korok. Ha? Sini panggil dia korok. Dia anu panggil korok. Ha? Korok ni. Ha? Korok ni nak ni. Tengkorak, tengkorak. Aku tak berpandang kalau KL. Boleh korok, geng. Pak main kuih, kuih jadi kat tu ya. Kuih ni je, lebong. Kalau nak pergi buat berat, dia pun ambil kuih. Ya, lebih. Tung, bubur satu. Atalata, nak tunjuk dulu. Kering, boleh musim seorang. Kau lama kau laju. Orang mari tengok. Bau. Kering, boleh musim. Jin, tukang musim. Jin ada situ. Lo, pusing ni kak. Tung, lesin. Lekat di jera. Ha. Jadi, tengok kaedah dulu. Bukan mesti bomoh tu haram. Tak, robak guna semiang diharuskan syarak. Mandi bunga untuk segarkan tubuh, tiup ambil keberkatan. Harus kepada syarak. Baca ya Quran. Nampak? Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi, sahabat besar. Bila dia pergi satu tempat, dia minta berteduh. Nampak? Ketua kampung tu tak beri. Dia pun berteduh di luar kampung. Malam tu Tuhan balas. Nampak? Mari kala. Kala. Jikin, jikin. Balik. Jikin lah skopin. Mesti lebih you. Faham? Jikin you. Faham tak? Ketik kaki dia ketik situ. Betul. Tak panggil nak berobat, tak jadi apa. Akhirnya ada orang mari dua tolong panggil Abu Sa'id, mari baca Fatihah, tiup di kaki. Sejak itu terkenal surah Fatihah, surah jambi. Tak apa. Jadi bukan kena bomoh tu haram, bukan kena doktor tu harus. Nah, asal jin dan syaitan, dia nak tahu asal usul. Dia nak tahu juga yang walik-walik ni, kita tahu apa tu ain dulu. Nah, cara nak sayang, cara tu, cara kita nak suami isteri lapas cerah jatuh calok kedok, nak tahu jin, nak nikah dengan jin dia boleh. Quran kata, wakana minal jin iblis, berasal daripada keturunan jin. Ini pandangan ramai di kalangan ulama tafsir. Dan soalan seterusnya, apa hukum yang makan ikan yang letak dalam peti air, sedangkan perlu ikan tersebut beku? Belum dibuang lagi. Ada orang kata haram kerana darah ikan tersebut akan jadi sebati dengan isi. Jawabnya, tidak haram kita letak ikan yang belum dibelah isian dalam peti sejuk. Tak apa. Faham tak? Kerana darahnya tidak geliga masuk di dalam daging-daging kerana beku. Yang diharamkan kita makan ialah jeruk ikan. Ikan sekor tak belah perut, letak buat jeruk, buat perkasan. Bila dijeruk, lalu tu dia akan hacuk, dia akan keluar melalui kulit-kulit ikan dan dia menajiskan akan air asam air masing situ dan masuk pada ikan-ikan yang lain, semua jadi mutan najis. Ha? Itu tak boleh. Kebanyakan surah masjid ini tak ada wayar dalam tanah, cuma ada balji. Apa yang saya tahu, air dalam balji bukan air mutlak. Soalan saya, apakah hukum orang ramai yang gunakan air tersebut dan apakah ianya dimaafkan? Dia kata, tahu dia dalam balji ni, dalam tandas bukan air mutlak. Jawabnya, tak tu. Nak tahu air mutlak atau tidak mutlak, bukan duduk dalam balji. Air mutlak ni air yang bersih. Air pahit, air sungai. Biasanya kita sekarang guna air pahit. Kalau ambil air pahit, bubur dalam balji, dia tetap mutlak. Faham? Jadi kalau kita tengok, pahit tak ada, ada air dalam balji. Boleh tak masuk kecil? Tengok dulu, adakah air kotor? Nampak bersih? Bila nampak bersih, tak bau kotor, tidak ada rupa kotor, maka kita sok guna cebok untuk buat basuh derok, basuh kecil. Bersuci. Nampak? Masuk kalau kita masuk dalam tanda, nak jenis kecil, jangan kecil diri. Ni kecing berdiri, ada berdiri tepi. Kadang-kadang masa kecing tu masuklah berdiri separuh. Baru dia mana masuk tu dalam masuk tanah. Jadi masuklah berdiri kawan tu mari pulak. Sekarang masuk kecing. Nah, air masuk air kecing kita dah. Masuk kecing saja nak pulak, panah muka masuk muka ke. Ini masalah. Jadi nuri mudarat kepada orang lain. Selagi tidak ada dalil bahawasanya ada najis masuk dalam tu, maka sah kita bersuci. Bukan kata dalam lebih, dalam kurung kita jumpa tepi jalan pun hukumnya sah, kerana itu adalah air hujan daripada langit. Nampak? Apa hukum capur pakaian anak yang kena air cing dan pakaian kita dalam mesin basuh dan kita bilah 3 kali? Bolehkah menggunakan pakaian kita untuk semayang? Jawabnya, apabila pakaian anak yang kena air najis, kita masuk dalam washing machine. Washing machine dia ada air. Air itu jadi mutan najis. Masuk pakaian kita yang bersih, baju Melayu nak awak semayang, baju Melayu pula jadi mutan najis. Kerana kena air dalam washing machine yang ternajis oleh air kain anak kita. Wajib kita kena bilah di luar daripada mesin. Kalau mesin kita tak lewat bilah, kena bilah di luar, jiruh air. Lepas masuk, jiruh air, biar rata. Jiruh sehingga berasah dan turun air ke bawah. Kan? Kalau hot semi auto, kita boleh bilah dengan mesin. Masuk dekat spring tu, buka air biar dia air masuk dan berpusing. Bila nampak bersih dan air keluar kot pahit bawah, tidak ada sabar, tutup washing machine. Perah semua boleh pakai. Nampak? Soalan seterusnya. Asal usul emas dari mana? Banyak salah punya emas. Macam-macam jawapan. Saya dengar, sabit dengan agama. Kenapa emas haram lelaki pakai? Jangan perok boleh pakai. Sedangkan kedua-duanya perhiasan belaka. Dia nak tanya kita mat daripada mana? Patut tanya jabatan galian. Nampak tak? Ada pula tanya kita. Jadi tepat bertanya tu tak kena. Kita nak beli mozek, nak baiki berapa kita nak pasang mozek. Berapa keping cukup kita di kedai motor. Faham tak? Jadi tanya jawatan galian. Dia akan tahu mah daripada mana asal dia. Kemudian apa mah ni laki dah boleh pakai, perok boleh pakai. Dah kan sama-sama perhiasan. Dia suruh dan larang. Ada yang kita tahu hikmahnya, ada yang kita tak tahu. Jadi kita tak boleh pakai mah ni. Nah, tidak ada sebut dalam mana hadis. Tapi Tuhan yang maha mengetahui sebab apa. Cuma ulama saja berijtihad dan memberi pendapat. Nah, yang pandangan yang paling tepat, amrun ta'ab budiyum. Semata-mata ta'ab perintah Allah. Allah dan Rasul larang laki-laki pakai mah, kita ta'ab. Dan ulama kata, kita akan tahu hikmat larangan tersebut di akhirat nanti. Nabi akad mah tangan. Nabi akad sutera. Nabi kata, hadza haram ala zukuri ummati. Ini mah sutera haram umatku yang laki-laki. Wahalal dan halal ala inasihi atas yang perempuan daripada umat-umat aku. Jadi bila Nabi kata haram, kita pun haramlah. Nampak? Perhiasan-perhiasan walaupun perhiasan, tak ada sebab Allah haramkan. Lain pada mah, tak ada masalah. Pakailah cincin belian. Belian dia harga 1.8 bilion. Tak ada masalah. Kerana tak ada larangan. Nah, jangan besar sudah cincin. Neh? Cici siapa besar ni mati cici. Ni, Tony mati. Janganlah gitu. Jadi tak lawa. Nah, sebab cici ni perhiasan untuk memaniskan jari. Kalau siapa besar tu tak manis lah. Masalah lebang. Eh? Soalan seterusnya. Isteri dua kali dah operation salin, doktor larang salin, kali tiga dalam masa terdekat atas rasa kesihatan. Kalau ter-accident, apakah hukumnya? Menggugurkan kandungan sebut, ia bersih satu bulan. Baik. Isteri dia jadi ada masalah mengandung. Suami dinasihatkan oleh doktor supaya tidak mengandungkan isteri dia dalam masa terdekat. Nah, jadi kalau kita kalau accident berlanggar, guna pulak. Nah, jangkaan kandungan setelah satu bulan. Dengar boleh. Haram kita sekat peranakan daripada mengandung. Nah, melainkan dengan ada darurat. Ada darurat tak tu? Di antara darurat yang dibenarkan, iaitu jika dia hamil, dia pregnant, akan memudaratkan kesihatan ibu. Kalau begitu, harus nampak, menyekat kelahiran. Ad-darurah tu tubihul mahzurah. Bila darurah, mengharuskan larangan yang asal. Jadi ada nasihat doktor, boleh mudaratkan kesihatan apabila diteruskan kandungan, maka kalau satu bulan kandungan, tidak haram digugurkan. Pandangan jumhur ulama, selagi mana tak sampai 4 bulan belum lagi diimproh, hukumnya makruh saja digugurkan. Nampak? Soalan seterusnya, adakah berdosa jika memakai tudung dengan letak kerongsang di belakang leher kerana menyerupai rahib masjid? Mendahului imam kerana terlupa. Baik. Sekarang ni pakai kerongsang letak di belakang ni. Jadi orang kata tak boleh haram kerana tiru padri masjid. Jawabnya, pandangan ramai di kalangan ulama tidak haram. Itu orang panggil bukan tiru padri masjid. Yang haram ni kita ambil betul-betul rupa pakaian padri rahib kristian dan ambil baju dia buat bentuk supaya nampak macam rahib kristian, waktu baru haram. Kalau kebetulan tudung tu saja tidak haram. Jadi kalau pakai tudung gini sebenarnya orang kristian pun pakai tudung. Orang Yahudi yang barang lagi pakai tudung. Orang puan. Orang kristian sebelah di Albania, di Romania, di Yugoslavia, di Poland. Mereka pakai tudung. Tapi adakah kita boleh kata sini haram tak? Sebab sama dengan orang Romania. Tak. Jadi jangan kita kosak nak biru padri saja. Yeah? Jadi dalam bab-bab ini, jangan cepat sangat melemparkan tuduhan. Ini Hindu, ini Kristian. Nah, melainkan memang ada korena. Ada dalil merujupai akan orang-orang yang dilarang kita menyerupainya. Zaman Zasyad Bahabi. Kau ni fa'indah mihum. Kalau kamu surat dia sengaja nak menyerupakan bentuk rupa kamu kelihatan macam orang-orang kafir, maka kamu masuk dalam kaum itu. Situ mana haram. Nah? Soalan seterusnya. Dia terdahulu daripada Tok Imam kerana lupa. Tok Imam dia tak rokok lagi, dia rokok je. Umpamanya mayang masjid besar, tak muat, orang pun mayang dua. Mikrofon kosong. Nah, slow je. Jadi dia ingat Tok Imam rokok. Nah, maka dia pun rokok lah. Tiba-tiba dia dengar Tok Imam tak habis dia baca surah. Nah, iya kan nak berdua, iya kan dan. Sebab apa aku rokok bodoh. Bila teringat dalam rokok bahawa imam belum rokok, wajib berdiri semula. Batal dah semayang, tak batal kerana tersalah. Yang dah haram ni, ke imam belum lagi rokok, dia rokok dah. Satu haram, satu rukun dulu pada imam tak batal tapi dosa. Dua rukun batal. Ramai juga orang, ke imam baru nak habis ni, dia turun dah tangan. Ke imam tak ada rokok, dia dulu. Rupa-rupanya dia nak jadi imam, orang tak lakit. Mungkin dia cukup. Nah, siapa yang orang kadang-kadang tak akad Tok Imam rokok kan? Dia akad tu. Tok Imam tak tu. Orang gini bahaya. Nabi kata ala yaqul ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ay hawina Allah ra'sahu ra'sa al-himari au kama qala. Hendaklah takut wahai orang yang sembahyang yang suka mengangkat kepala dulu daripada imam. Nah, sengaja Allah akan tukar kepalanya dengan kepala keldai di akhirat nanti. Ni Nabi kata. Nampak? Bukan TV3 ke? Nabi kata. Nampak? Kepala keldai. Jadi kalau bangkit pada masa tengok kepala keldai, ni cek dulu pada imam. Nah, jadi jaga-jaga ambil perhatian. Bagaimana kalau masih sujud atau solat keluar air kecil yang tidak lawak? Bagaimana hukumnya? Jawabnya, kalau kita ni keluar air kecil, memang batal lah semayang kita. Tengah rokok keluar air kecil, batal. Sebab apa batal semayang? Sebab batal wuduk. Huru jusya'in min sabila ini. Keluar sesuatu daripada kubur atau dubur. Air kecil sesuatu daripada kemaluan depan. Batal. Tapi keluarlah, jangan duduk berasa saja. Kadang-kadang kita berasa saja. Nampak? Ini pipe, pipe. Keluar ni al-khuruj. Khuruj ni di luar. Nah, di luar. Kalau duduk belakang pintu ni, tak panggil khuruj. Kadang-kadang IC dia main ni. Dia pun yuta pula. Kita berasa macam tu. Macam tu. Sekejap, dia main saja. Centang tu tak lecah. Centang kata, batang kecil tu, kecil tu. Tak, dia kurut keluar di luar, nampak air kecil tu, menitik-nitik. Tu baru batang. Baik, bagi orang yang kecil tak lawas ni, nak, naklah dia letak plaster depan, letak kapal. Nek, pergi buang air dulu sebelum ambil wudu, nek, bersih istinja, ambil plaster letak itu. Nek, zaman dulu letak kain, kalau kita akan kata percaya kain, jadi senang ada plaster, beliau 10% tu kan. Benda panggil elastoplas. Arah letak gitu ni, letak ke atas dulu. Nampak? Senang saja. Nek? Dia senang je pun. Dia payah nak buang karang payah. Nak ubur senang. Nek? Ubur gitu. Kemudian ambil wuduk dan semayang. Bila kita semayang, dia keluar nitik-nitik sehingga lembab peser ni dimaaf pada syarak. Nak semayang isyak, wajib kena buang dan kena basuh peser baru. Nampak? Itu cara dia. Bila kita buat ini kaedah yang syarak rentah, maka keluar dalam semayang tidak patah. Nek? Soalan seterusnya. Apa hukumnya kalau kita musafir tapi tak mahu buat jamak kosong, sedangkan ia dikatakan sedekah daripada Allah? Dia musafir, nek, umpamanya dia kalau musafir pergi ke mana? Kenang-kenang yang sudah tidak tenang, tapi dia tak mahu jamak kosong, nek, Dia musafir tak mau jamak qasar. Ni orang duk baloh ni kedai kopi jabat orang ni kata, "Hei, tak baik mesti jamak." Orang kata, "Tak apa tak jamak, aku rasa tak apa." Orang kata, "Eh, macam mana aku pun tak ingat kok." Ha, dengar boleh. Tak kita jawab ni pakai dulu kini dan selamanya. Ha, kerana ni ambil daripada ulasah ulama-ulama. Jamak qasar ni di jumhur ulama bukan wajib pun kita buat. Hanya rukhsah. Nampak? Rukhsah ni keringanan. Siapa yang nak jamak, silakan. Siapa tak mau jamak pun tak pun. Siapa yang nak kosor, silakan. Tak mau kosor pun tak pun. Inilah yang ramai di kalangan ulama. Pakar Pak Min. Nah, Islam din yang sangat mudah. Jangan kita mempayuhkan. Nampak? Cari tahu apa payuh-payuh, terang pada orang supaya orang jadi sepi. Nah, bagi jadi mudah. Tapi bukan buat mudah. Hak mudah, cukup mudah. Nah, ha. Jadi, jadi musafir tapi tamu jamak. Kau pandang mau, tak ada masalah tu hamu. Nah, yang susah-susahnya, dok musafir, boleh-boleh dia jamak. Nah, ha. Kena menjamak, isya dengan subuh. Anda juga isya dengan subuh jamak. Dia kata, musmayang pahing banyak subuh, mayang je. Aku mayang isi pula. Ada apa-apa pun tak ingat tak, eh? Jamak tak akhir. Boleh isi ni subuh. Tak, dia tadi ustaz ngajar kata boleh. Ustaz tu kata, waktu boleh jam, boleh antara isi sampai subuh ni, waktu boleh jimak, bukan jamak. Ha? Dia kena dengar jamak. Nah. Apapun kita beramal dengan hukum yang baik dan palsu, jangan ada hukum yang sahih. Iaitu orang-orang dapat pahala tak kita berzikir jika berada dalam majlis ilmu. Bila lagi datang macam mana nak dapat nombor telefon? Ustaz. Aduh. Baik, dengar boleh masalah hadis. Ada orang kata hadis do'en tak boleh beramal. Ni kata hadis do'en boleh beramal. Ni kata kena hadis sahih saja. Ni kata asal pun boleh juga. Ni kata asal tak boleh. Nampak? Ha, dengar kita jawab. Kita jawab ni hak ulama' jawab. Kita bukan fuqaha, bukan muhaddisin. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala sebut dalam mukaddimah kitab Al-Azkar, kitab yang muktabar dalam bab zikir. Ha, kitab muktabar dalam bab zikir. Syarah dia tu futuhat, ada 4 kulit. Ya? Dia kata, qala al-fuqaha wal muhaddisin, berkata ulama-ulama kata, wal muhaddisun, sorry, dan ulama-ulama hadis, yajuzul a'mal, haruslah kita al-amal, beramal bi ahadisi dhaif, berpati dengan hadis-hadis yang baik. Harus beramal dengan hadis yang baik. Nampak? Hadis dhaif boleh buat ulama. Nah, ha, boleh. Jadi tu jawapan. Nampak? Ha. Beramal fil fadaili untuk fadilah-fadilah. Wat tarhibi wa tarhibi untuk menakut dan menggemarkan kepada akhirat. Ma lam yakun maudhu'a selama bukan hadis maudhu'. Hadis dhaif boleh beramal untuk amalan benda sunat, benda-benda pahala, benda fadilah. Boleh. Ini jawapan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Maka kalau ada ustaz tunggu kata tak boleh beramal dengan hadis dhaif, tertolak automatik kerana ini fatwa Imam Nawawi, bukan Haji Nawawi kontraktor. Imam Nawawi, faham? Yang menjadi rojakan seluruh dunia oleh ulama-ulama. Kitab dia menjadi tag wajib pada semua universiti-universiti. Nampak? Imam Nawawi kata, ya juzu al-amalu, harus beramal. Malam yakun mawdu'a, selama tidak hadis yang direka-reka. Tetapi nak berhujah, mesti hadis sahih dan hadis hasan sahih. Nak beramal, tak ada masalah. Jangan balas-balas. Ya? Nak minta nombor telefon, tak tahu. Orang macam siapa pun kita tak tahu. Ha, jadi, dah bolehlah beri sebarang-sebarang itu. Malam pun telefon, tengah malam, pagi buta telefon kok. Nampak? Ha. Tanya maknanya dia, maknanya orang bayar dia hutang. RM175,000. Dah rezeki, lama mana ingat orang tak bayar. Bayar hutang dia RM175,000. Dia kata wajib tak beri hadiah kepada orang tu. Kerana dia lama dah tak bayar hutang. Nak kita suka sangat boleh RM175,000. Bukan sikit duit. Ha. Jadi wajib tak kita beri ke dia RM5,000 lah hadiah lah. Nah, umpama ni. Pukul 4 pagi tanya. Ha tak? berkali-kali telefon kita tak kenal pula tu. Kita jawab tak bagi boleh kemu 175 ribu lah. Nak dia pun okey, terima kasih lah. Patut kata lah dah ambil 10 ribu. Dia tak ambil tu. Tak, kau tahu kau 4 bagi je. Terima kasih, terima kasih. Oh. Bolehkah seorang yang bertunang itu berhubung? Bagaimana jika dia berhubung kerana nak bagi nasihat agama? Boleh, tak ada masalah. Agama ni nasihat. Jangan berhubung untuk benda lain dah lah. Lihat? Ha. Dia boleh je. Laki-laki perempuan yang dia tidak boleh, takut fitnah. Nak, dia takut fitnah. Kalau benda tu betul, orang boleh, tak apa. Ha, lepas tu kalau mengajar-ngajar-ngaji, cik guru lelaki, cik guru anak murid kurang. Duduk dalam tabir dua orang. Kalau betul ngaji sungguh tak apa, takut mula-mula ngaji. Mula tak duit, lepas tu tak lain. Nampak hari takut kita, maka haram tentang haram sesuatu. Nampak? Dia panggil syadu zara'i. Nak tutup pintu kerosakan, jadi dia beri halangan sedikit. Nah, asal dia cakap dengan orang, nak tanya dia, jam pukul berapa sekarang, takkan haram. Mak ada dekat rumah, saya nak pergi jumpa mak. Takkan haram. Nah, ha, tapi lama-lama dia jadi lain. Nah, lepas tu kalau kita cakap dengan orang, mula-mula dia boleh. Kedian dia juga. Tengok main mesej, nak boleh ke... Hak tengah tu tak berkira lah mesej. 15 jam dah mesej. Hak ujung nak boleh ke bay tu payah lah. Hak tu kata bay kali, yang ni bay attack. Hak tu group bay, group bay attack. Ha, naik kali, okay, sayang, love you, see you, meet you forever. Oh, macam-macam. Dah bila nak boleh tidur ni? Ha, tak? Ha. Lah, kating ada lagi. I love you. Hak laki jawab pula, I love you more than you love me. Bila nak habis? Syaitan kau kaya, nanti kau kaya. Nah, haa, dia faham bodoh kamu. Apakah hukum bank-bank yang bukan bank orang Islam menggunakan perkataan Islam? Tak salah menggunakan perkataan Islam tapi menjadikan kalau helah untuk menarik orang Islam, pasti baru salah. Dah? Soalan seterusnya. Yang manakah afdal, belajar agama atau kahwin? Saya mampu untuk kahwin tapi merasa diri tidak yakin untuk memimpin keluarga. Kerana itu ilmu agama saya masih belum cukup. Tengoklah sebab kedua-dua ni satunya cara belajar agama. Wajib kahwin sunat. Dulu kan hak wajib dulu. Tapi kalau dalam kita duduk belajar, takkan kita nak datang jadi ustaz baru nak kahwin. Takkan nak jadi tu guru baru nak kahwin. Kita rasa dah perlu pada kahwin dan kita boleh beri nafkah, maka berkahwin dah. Nak pula pada zaman sekarang. Zaman sekarang jangan tunggu umur lebih. Orang muda. Nabi besar 1400 tahun dah. Ya maksyar syabab. Manis tata aminkumul ba'ah. Fal yatazawad. Hei orang muda-muda. Orang muda. Jangan orang tua. Orang tua boleh juga. Orang muda. Siapa yang mampu? Tak. Boleh beri nafkah. Maka kahwinlah. Fal yatazawad. Kalau orang nanti ilmu nahu dia mati. Buruk. Jin. Maka semolek-moleknya berkahwin. Jangan tak kahwin. Kahwin awal. Nampak? Ha, kahwin biar umur 20, kahwin dah. Kerana banyak godaan. Nampak? Umur 20, kahwin. Umur 28, ada 3 orang anak. Umur 30, kahwin seorang lagi. Ha. Jadi, hak kita tengok mana hak penting bagi kita. Nah. Apa yang saya tahu, akad adab so boleh mengakad adab si. Contohnya mandi wajib. Boleh tak ketika mengambil wuduk, kita berniat akad adab so? Tak boleh. Masa ambil wuduk, niat akad adab so. Kali perbuatan kita akad adab si. Nah, tengok ulama kata boleh. Tapi kita keluar pada khilaf, jangan buat gitu. Masa ambil wuduk, saja mengangkat adab so. Jangan. Bila niat pada tu. Nah, ha, jadi balik pada asal hukum kata, bila kita tak mau ambil wuduk, kita hanya mandi wajib. Kita niat akad adab yang so, maka terangkat juga hadas yang kecil. Nah, secara automatik. Tetapi kalau kita nak yang terbaik, ikut sunnah, ambil wuduk dulu, kemudian baru mandi junub. Nah, soalan seterusnya. Saya sering dengar Ustaz Syamah beri kuliah agama, sebut nama Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar, Turani dan sebagainya. Dan ada yang mengambil ijtihad kaum mereka. Pada masa kini tiada ke imam-imam yang boleh kita guna pakai ijtihad mereka. Saya hanya ingin tahu. Ha, baik. Dia ulama-ulama dulu, dia bila tidak ada satu nas yang soleh dalam Quran dan hadis, mereka berijtihad. Kerana mereka mujtahid, mampu mengeluarkan hukum dengan panduan-panduan Al-Quran dan hadis. Nampak? Jadi kita sekarang ada tak ulama-ulama yang mampu mengeluarkan hukum? Jawabnya ada. Nampak? Ada. Tetapi masalah-masalah yang baru dah. Masalah-masalah yang lama semua telah dijawab dengan ijtihad-ijtihad yang telah lepas. Masalah baru memang ada mujtahid-mujtahid baru. Walaupun tidak mujtahid mutlak seperti Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, tapi kurang-kurangnya mereka boleh berijtihad. Dan dalam Islam, dalam dunia sekarang ni ada lebih kurang 10 orang ulama besar yang mampu berijtihad, walaupun pangkat mereka qadar mujtahid yang paling kecil, tapi mereka mampu berijtihad. Nampak? Eh? Jadi masalah-masalah baru, masalah kita jual beli dengan tong, itu ijtihad ulama baru. Ulama dulu tak ada. Kita kamu dibeli dengan tong, tong tu dia tak air kotak jalan. Nah, kita masuk duit singgit, air kotak jaga berbok dia tu. Ada tak orang dalam tong? Tak ada lah. Ha, jadi itu ijtihad daripada kitab-kitab muamalat yang baru. Itu tahun 70-an, 80-an fatwa. Ha, itu ulama-ulama baru yang mereka mampu berijtihad. Dan apakah hukum orang yang seorang itu tinggal serumah dengan kakak kandung, abang kandung dan kakak ipar, atau tinggal dengan kakak ipar tanpa ada abang kandung pergi kerja? Jawabnya, orang tanya Nabi, kalau saya ipar kau ni, ipar okey tak duduk dengan ipar dua orang? Nabi kata, al-maut, ipar bahaya. Ipar tu bukan mahram kita. Nampak? Sebab tu depan kakak ipar ada ipar perempuan laki-laki, kena tutup aurat. Nah, kena tutup aurat. Tak boleh, bahaya. Nah, ni kau kakak ipar pakai tuala haji. Ada ipar tak ada bini. Nampak tengok kakak ipar seksi. Nah, susah ada ipar. Dengan mata dia turun kepada hati, hati mengganggu ibadat dia. Nampak? Ha, jadi sebab tu ada hukum syarak. Walaupun kakak ipar dengan adik ipar, mesti kena tutup aurat. Tak boleh berduaan. Nampak? Ha, kalau mana terpaksa duduk serumah, buka pintu besar-besar. Jangan tutup. Pintu depan kena buka. Nah. Ha. Tapi masalah buka, masih orang curi pula. Ha, ini masalah. Nah. Ha. Soalan seterusnya. Hukum cukur bulu kening bagi perempuan. Memang orang lelaki takkan cukur bulu kening. Tak siap dia. Dengar Ustaz kata merapikan kening tak apa. Apa asal yang ayah suami perlu ajar pada anak-anak. Cukur bulu kening, setengah Ustaz kata tak apa kalau nak merapikan. Dengar kita jawab. Asalnya haram. Nabi kata la'anallahu an-namisat wal mutanammisat wal mughayyirati khalqallah au kama qala. Allah melaknat perempuan yang tukang cukur bulu kening orang, atau dia yang minta dicukur bulu kening dia, dan orang-orang yang mengubah hukum Allah, ciptaan Allah dengan ubahan yang kekal. Kita ambil maudhu' kita kat depan dulu, an-namisat wal mutanammisat bab bulu kening. Ya, perempuan. Jadi yang haram ni dua. Yang pertama cukur botok. Perempuan cukur licin. Dan mana kening? Beli kadang. Pensi kedai. Nampak? Haa, coteng. Ini buat bulu kening lebau. Bulu kening. Lebau tak? Bulu kening. Orang sini tahu lebau. Ha? Ha? Palsu. Haa, palsu. Orang sini panggil palsu. Haa. Dengan ni panggil lah. Faham tak? Haa, pakai coteh tengah kadang ni. Beli kat Jaya, kat apa tak? Haa, tu haram. Kena laknat. Makna kena laknat, sentiasa didoakan dengan kebinasaan. Setiap dia keluar dari rumah, celaka perempuan ini, celaka perempuan ini, celaka perempuan ini. Itu makna Allah laknat. Dia naik motor-motor kata, celaka mu, celaka, celaka, celaka, celaka, celaka, mampu dia dah. Haa, itu makna laknat. Dia berat, batu kita jari laknat. Nampak? Sembarangan. Yang kedua haram, dia cukur tak habis. Tapi dia tinggal halus. Itu haram juga. Yang mana ni siang kita tengok. Dia ingat lawa macam anak lembu. Dia ingat lawa. Yang lawa ni tak cukup, original. Nah. Ha. Cukup kita siap tengok bilik-bilik mata. Tengok anak lembu ganda, tengok mata lembu. Macam tak cukup tu. Ha, dua tu cara haram. Kemudian, apabila kita buang orang puang, dia tak cukup tapi dah panjang sangat. Macam Tuan Hapoh ni. Dia pun bukan cukup buti-buti nawi rapi sikit. Hak tu ada ulama kata harus. Sebut dalam kitab Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah. Karangan, dia tu tesis Dr. Abdul Karim Zainjah. Seorang ulama di Baghdad. Yeah? Ada sebelah jilid tesis dia. Maksudnya, bab hukum akan berkait dengan orang perempuan. Hukum pakai licu, hukum pakai lesbi, hukum pakai belasir, hukum pakai maskara, hukum. Bab orang puang lagi. Yeah? Sebelah jilid terbaru-baru. Nampak? Ha, dia katakan kalau nak merapikan, harus dengan cara untuk suami. Yeah? Ha, dia kata kemik-kemik kebal sangat. Suami tengok, bah, bini aku macam stongku ni. Panjang sedap juga. Yeah? Ha. Jadi apakah khusus asas-asas yang ayah ataupun suami kena ajar pada anak-anak? Nombor satu, tauhid. Dia ajar dia la ilaha illallah, kalimah pertama. Beritahu dia Tuhan tu Allah lah yang benar. Padahal itu palsu belaka. Beritahu dia ya, Nabi Muhammad ni Nabi yang sebenar. Lahir di Mekah, wafat di Madinah. Nak semua orang kita kena ikut. Dia akan beri syafaat pada kita. Beritahu pada anak kita saya semalam lima waktu semayang. Nampak? Cara rokok yang betul. Waktu saja bukan banyak sangat. Eh? Kalau nak keluar rumah, mesti pakai seluar sampai kat lutut. Nah, kalau lelaki, kalau puang tak boleh pakai seluar ketat, tak boleh nampak aurat, boleh nampak muka dan dua pergelangan tangan. Itu asas-asas yang penting yang selalu kita kena tekan pada anak. Nah, ha. Soalan seterusnya, kita ada 15 minit, insyaAllah kita berhenti pukul 10 boleh? Eh? Sikit. Lepas kita nak jawab ni, cuma habis dalam pukul 1:30. Jadi kita ambil dalam 3-4 kali lagi. Yang tak dah jawab ni, jadi adalah jemaah ataupun siapa yang akan bawa kepada masjid 2 bulan daripada sekarang. Ya? Yeah? Ha. Soalan seterusnya, hak lebih kurang, saya tak jawab lah. Lebih kurang saja, ya? Ataupun serupa. Apakah berdosa jika pakai tudung letak kosong di belakang? Sama macam tadi. Soalan seterusnya, boleh tak namakan anak-anak dengan nama yang panjang? Seperti putera Daniel Istakim. Boleh sebenarnya. Jangan makna yang buruk sudah. Tetapi jangan sampai payah nak sebut. Nampak? Ha. Payah nak sebut. Kalau mati pun payah nak sebut. Nak akad nikah pun ke imam lekat teluh celah gigi. Lejah lekat celah gigi ke imam. Cari sepanah hidup ke okay, lejah ke imam. Nak payah nak sebut. Eh? Ha, jangan pelik-pelik sangat. Nak? Ha. Soalan seterusnya. Luarnya kira tak kalau dalam solat kita baca petihah patut bersih. Apa yang patut kita buat? Tutup mulut ke? Atau kena ulang balik ke? Baca. Baik. Bersih ni perbuatan yang ikhtiariah. Dia dua perbuatan. Satu ikhtiariah. Satu lagi ikhtiariah. Yang kita bukan pilih bersih-bersih main kejap aku nak bersih. Bukan itu. Tak boleh. Dia mari bersih. Maka bersih tidak perlu pun kita tutup mulut. Tutup mulut ni menguap. Adil lagi. Tutup mulut ni menguap. Nampak? Mari teman mancasa apa? Siapa yang menguap? Faliyabak iyadahu ala fihi. Au kamar kola. Siapa menguap? Letak tangan atas mulut. Menguap lah pasal mulut terbuka. Kali menguap tutup mulut. Dah kan? Menguap ni. Mana dia menguap tutup mulut? Nah. Ha. Biasa menguap terbuka. Nah, orang Melayu ke, Perancis ke, Mongolia ke, semua terbuka. Jadi faliyabak letak tangan atas mulut. Bersih tak? Bersih Nabi kata, katalah Alhamdulillah kalau bersih. Tapi ulama mereka kata kalau masa baca usihah, tak perlu kata Alhamdulillah. Kerana kita sedang membaca ayat Alhamdulillah. Tak? Nah, ha, jadi kalau bersih, terus sambung bacaan, tidak putus pun. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh. Nah. Soalan seterusnya, sah ke solat seseorang yang berzina? Patu pula dah sah. Tengok, lepas tu dia kitab teko, ustaz-ustaz ngajur. Sekarang malam ini bab syarat sah semayang. Syarat sah semayang menghadap kiblat, menutup aurat. Suci daripada hadas kecil dengan berwudu. Suci daripada hadas besar dengan mandi. Suci daripada najis-najis yang tidak dimaaf. Lepas tu dia nak bawa nombor 9, tidak berzina. Ada? Tak ada. Dia tak ada kaitan dengan tu. Berzina tu satu dosa. Tapi orang yang berzina, dia semayang sah. Bila cukup syarat-syarat sah semayang. Soalan seterusnya. Sekiranya saya isyak rokok dalam keadaan masih berwuduk, adakah perlu saya memperbaiki wuduk saya semula? Ha, sebab tu dah. Yang membatalkan wuduk empat perkara. Dengar baik-baik bila orang menyajuk. Yang pertama, keluar kecing atau keluar tahi. Berok kecing lah. Atau lain-lain. Daripada kubul atau debul. Yang kedua, sentuh kemaluan. Nah. Ha. Yang ketiga, tidur atau bila pitam. Yang keempat, tentu bukan mahram bagi mazhab Syafi'i. Nah. Yang kelima ada, isyak rokok. Tak ada. Maka tak batal wujud. Tapi dah benda tu busuk, sunat kita ulang balik mat mabah, iaitu berkomor. Nah, kerana malaikat lari tak suka bila mulut kita berbau busuk. Apakah salah saya ambil faedah daripada wang yang imbuhan daripada wang yang dipinjamkan? Adakah ini juga sebahagian daripada riba? Dia pinjam ke orang, lepas tu dia tengoklah, dia nak imbuhan daripada pinjaman tersebut. Kalau imbuhan tu daripada keuntungan diberi pinjam, lepas tu riba namanya. Mungkin nama riba ke, nama bunga ke, nama dia tetap riba. Di bank dia tulis faedah atau interest, lepas tu orang tak takut. Lepas tu di bank-bank dia tulis riba. Kita masuk di bank di top banner, riba 6%. Baru tak sedap lecer. Manager tengok lecer, manager riba ni. Nah, jadi tak mau bagi lecer sangat, tulis interest. Nampak bunyi klasik interest. Padahal sama je. Nah. Hukum sapu muka lepas salam, bid'ah ke dosa ke? Jawabnya, berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama yang muktabar. Kebanyakan ulama muktabar tidak menyentuh pun perkara sapu muka selepas salam. Seperti ulama-ulama salaf. Nah, yang sentuhnya ulama-ulama mutaakhirin. Mereka mengatakan sunat kerana beramal dengan hadis dhaif. Hadis Abu Umamah Al-Bahili pun ada juga. Nah, Nabi dalam satu hadis dhaif lepas maya, lepas salam, Nabi letak tangan kanan sapu di atas muka dahi beliau. Maka sebutlah kitab-kitab jawi, dah tengok-tengok kitab Arab kekinian hayam zing, dah hadiah tupak. Nah, maknanya hukum satu muka ini bukan bid'ah kerana ada hadis. Bila ada hadis walaupun dhaif, dia bukan bid'ah. Bid'ah ialah nampak ma laisa lahu misalun fi zamanin nabi. Benda yang tidak ada misal daripada zaman Nabi. Misal itu datang kepada kita dengan hadis mutawatir atau hadis ahad, sahih hasan dan dhaif. Tapi kalau misal itu daripada hadis munkar ataupun maudhu', tidak diterima. Nampak? Jadi siapa yang orang tanya ulama Syekhul Azhar, almarhum Syekh Mahmud Hasanain. Nampak? Syekh Hasanain, dia ni bekas Syekhul Azhar dan bekas Mufti Besar Negeri Mesir yang sedang bergolok sekarang. Umat Islam sedang bertempur dengan paham munafikin sekarang di Mesir. Nah, jadi Syekh Hasanain Muhammad Makhluk disebut, dia kata siapa yang sapu muka selepas solat maka dia dapat fadilat kerana ada hadis yang meriwayatkan dia walaupun dhaif. Dan siapa yang tak sapu muka, semayangnya telah pun sah, maka selesai baginya semayangnya. Jadi jawapan orang yang hebat, rupanya hebat juga. Kita ni lah pula cahaya mengajar ustaz kapung ni lah, kau sombong sangat. Nak tidak hormat pada pandangan-pandangan ulama. Dia kata bila Abdullah sibuk orang baca selina, sibuk orang baca kunung, ni bodoh punya ustaz. Nak jasa sibuk tu nu, duk minum arak nu, hak ijma ulama, duk berjudi nu, duk berzina, hak nu kita kerah. Nampak? Mentedahkan aurat mereka yang tak ada khilaf. Hak tu kita tekan. Dulu atau hukum pelajar perempuan mengaji dengan ustaz dalam kelas hanya berdua saja. Pintu luas dibuka. Boleh, tapi jangan dekat. Duduk jauh. Pintu buka kat masjid. Ah, pintu buka. Duduk ustaz ni ni, perempuan duduk ni seorang. Tak apa. Tak ada berlaku di sana. Jangan duduk rapat gitu. Nampak? Betul perempuan nak buat ismam. Mulut kena bucung ni. Nampak? Bila dah jadi, ustaz pun tarik bucung. Jangan buat gitu. Tak boleh jamah. Jadi kalau dekat, membawa pada fitnah. Boleh memberikan orang membuka ruang untuk boleh fitnah. Biar jauh benda tu. Ya? Baik. Kita ada berapa? 9 minit 13 saat lagi. Dulu saya minat lagu rock kapal. bodoh. Tapi sekarang sudah insaf. Kadang-kadang bila dengar dia, dia okay, terikut-ikut menyanyi. Dosa tak saya. Dengar molek-molek. Dalam bab menyanyi ni, yang haramnya ialah penyanyi-penyanyi wanita menyanyi di depan laki-laki. Itu haram. Pada khilaf. Pada tahbab Nabil Qawli. Allah kata, hei kau perempuan, jangan kamu lunakkan suara kamu di hadapan lelaki-lelaki. Itu ya Quran, mati ulama kata, haram sebulat suara wanita bernyanyi di talayak lelaki yang bukan mahram. Nampak? Ya? Tak boleh. Kerana menyanyi di masjid, melunakkan suara. Nampak? Takkan awak suara tak lunak. Orang tak panggil nyanyi pula. Nak? Ha. Atau puas duduk dalam tong lagi. Tutup lagi nyanyi. Tak? Tak apa nak dengar. Mesti dengan suara lunak. Hukumnya haram. Tapi kalau laki-laki bernyanyi, dia ada hukum. Ada tafsir. Ya? Harus kalau lagu-lagu tu patriotik. Nampak? Lagu patriotik harus kita ingat pada negara tempat belas melimpang jalurmu. Itu lagu patriotik harus. Kadang-kadang sunat lagu-lagu perang. Kita dengar jadi berkobor-kobor nak pergi berjihad. Sunat. Nah, lagu-lagu yang haram, lagu-lagu macam thrash metal, underground, diri dia puja syaitan, puja nafsu. Lepas tu, kadang-kadang dan kadang-kadang haram. Lagu-lagu yang makruh, lagu-lagu hok ramai. Nampak? Aku cinta kamu, kamu cinta aku. Nah, aku lihat kamu, kamu lihat aku. Dia main itu je 15 album ni. Haa tak? Haa ni pun dia mesti ingat tu lah. Aku rindu kamu, lama rindu aku. Nampak? Kamu tidak lagi aku rindu sekarang ini. Aku masih rindu kamu. Macam-macam aku tu. Eh, tu semua tu makruh belaka kalau laki-laki menyanyi. Tapi kalau memuji-muji bentuk tubuh, membawa kepada syahwat, jadi haramlah pulak situ. Jadi dia ni hak dulu awak kapok. Jadi minyak roh. Jadi ni minyak ni dan marhabang dah. Tapi oleh kerana dah darah daging je. Nak kadang-kadang cubik juga di mulut. Nak. Cubik di mulut. Dia ikut. Nah, tu imam minyak je kau ada. Dia tak ingat. Nah, bukannya tidak berdosa. InsyaAllah tidak berdosa. Nah, sebab lagu ni Allah cipta kita, dijadikan hati kita minat lagu. Lalu Allah siapkan lagu muzik di dalam surga nanti. Sebut dalam hadis, sebut dalam Quran, dalam surga pun ada lagu, ada muzik, ada penyanyi yang di sana. Maka di dunia bukan haram semata-mata. Ada yang haram, ada yang boleh. Tapi yang boleh, jangan sampai dalam perbuatan. Nampak? Sebab lagu ni benda yang mendengarkan kita rasa suka. Berarti Imam Ghazali kata, boleh dengar lagu. Nah, ada kata tak boleh. Ada ulama tasawuf kata boleh. Ada ulama rekoh kata tak boleh. Jadi berlaku khilaf. Nah. Jadi jangan siapa dok semayang dan sebagainya. Kerana jiwa, lagu ni memang disebati dengan jiwa manusia. Nah. Kita pun dulu minat lagu juga. Nah, tapi dok lah lagu keras lah. Kerana Metallica yang terima. Soalan seterusnya, kita ada masih 6 minit lagi, insyaAllah kita berhenti. Apakah hukumnya jika kita memberi wang pada surau, madrasah atau orang susah dan kita niat sebagai zakat? Adakah ia dikira sebagai zakat? Ya, kalau kita memang kena bayar zakat. Kita ada kena bayar zakat, kita beri kepada orang miskin, kita niat zakat, maka jadilah zakat. Tetapi, beri kepada surau masjid, tidak masuk dalam asnaf zakat. Pada sisi jemput ulama. Faham tak? Neh? Hak tu atas sumbangan lain. Nampak? Neh? Atas sumbangan. Satu tahun dalam mazhab Hanafi kata, masjid masuk fi sabilillah. Neh? Jadi kalau zakat kita, biar keluar daripada kita, biar kemah boleh. Zakat, fakir miskin dan 6 lagi asnaf. Mu'alah, fi sabilillah, orang berhutang. Tak? Dan seumpamanya. Neh? Janganlah beri ke masjid, surau, minyak zakat. Takut-takut, nampak? Tak apa-apa cermin. Kerana besar sangat. Khilaf dia itu dipertikaikan sangat. Adakah emas yang dipakai perlu dibayar zakat? Berlaku khilaf. Menurut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, kalau melampau batas kita pakai banyak sangat, maka haram perempuan pakai emas. Kerana banyak sangat, bila haram wajib zakat. Ya? Mak dan ayah saya gaduh sama mak. Ayah saya kata ke mak saya, kerana macam ni, kita cerahlah saja. Adakah dengan kata-kata ini, mak dengan ayah saya telah bercerai, apa yang dapat kita jawab? Menurut fatwa-fatwa mufti-mufti yang kita dengar, kalau ginilah kita bercerai sajalah, jawabnya tak jatuh lagi. Tak jatuh lagi. Kerana itu bercerai sajalah itu bukan maknanya telah menjatuhkan cerai. Tetapi cadangan daripada suami. Ya, dia ayat ada mempunyai rupa cadangan, tak jatuh tanduk. Dia tanduk ni, jatuh dia mesti kuat. Sebab ikatan nikah ni dia akdun. Akdun ni mana ikat. Arab panggil akad, akdun. Melayu panggil ikatan yang kuat. Kuat tak kuat, jadi isteri kita. Kita nak balik kampung, dia kena ikut balik perut. Kuat dia ikatan. Nah, jadi nak cabut balik ikatan, dia kena kuat juga. Kalau gini kita cerai lah, tak jatuh lagi. Saya telah cerai kamu, baru tercabut. Nampak? Saya akan cerai kamu. Tak jatuh, kalau akad. Nampak? Jadi kena ni, kena cerai. Tak jatuh juga. Kamu nak kena cerai? Tak jatuh juga. Nak kena belajar, saka. Nak sebab banyak pasangan. Tak bercerai, tapi dah jahil punya pasal, dia ingat bercerai. Ada pasangan yang bercerai tapi jahil punya pasal ingat tak bercerai lagi. Macam-macam benda berlaku berlaku. Nah, hari bila belajar jadi cerdik. Teket dah kena. Ha, nak bagi dengar orang ngaji apa dia kena teket. Bodoh berapa ya semalam bola? Berapa ya bola semalam? Kelantan lawan Selangor. Ha? 20 ha. Set bola dia tahu lah 20. Ya? Ha, 20. Ni mana dia kena fitih. Mari bodoh balik cerdik. Mari gelak balik cerah. Mari tak tahu kau balik tahu. Nampak? Faedah kepada kita. Lainlah saya minta jangan balik belaka. Salam saya pergi singgit seorang. Oh parut dah tu bang pai diri ni 6000 orang. Dah, ajak free je. Kena oleh kita pula bahan listrik break nak balik Terengganu. Saya pernah tampar pembantu rumah saya. Saya minta maaf dah. Saya takut kena kisah di masyarakat. Apa patut saya buat? Jadi bila dia tampar, dia telah lebih tak boleh tampar pada muka. Nampak? Walaupun dia buat salah, kerana Nabi larang pukul pada muka. Binasahlah dia pukul pada muka. Nah. Jadi minta maaf. Bila dia maaf dah, alhamdulillah. Rasa bimbang lagi. Dah kata rasa tak sedap, buat ihsan kepada dia. Kerana kita tanda rasa menyesal. Nah, walaupun kita maaf dah, buat ihsan kepada dia. Nah, makan sedap-sedap, dia makan sedap-sedap. Dan kita beli dapat beli gaji, beli baju dia kata. Nah, walaupun dia beli baju dia sendiri, kali dia khodam. Nah, bukan nak rakam kita. Itu cara dia. Nah, tapi ingat, masa kita nak buat korang tu, dia ingat, jadi orang buat kita balik. Nah, sampai masa, kita jadi kerah kejuk. Dan kita buka, you, taekwondo, black belt. Silat lincah, silat gayuk. Nah, maha guru, bila mati, tak boleh lawat. Nampak? Tak ada kekuatan sikit pun. Kena ingat tu. Nah, orang yang paling gagah sekali, black belt tu, ya, tukang mandi mayat. Dia black bear sebenarnya. Dia paling power kali. Tu guru silap bila mati, tukang mandi mayat mari tak lawan sikit. Masa tu guru tu hidup, tepuk hei hei hei hei. Tapi bila mati, tu guru je hei, lawan kali bawah. Hei, bangun tak lawan. Nampak? Taekwondo ke, ketua polis negara ke, menteri kabinet ke, mati tak lawan. Nampak? Ingat. Bukan kita gagah sama. Nah, kaki kita lemah. Paling lemah. Bila kita duduk atas usungan, tunggu tukang mandi mayat mari kita. Hidung kita dia jolok. Nah, jolok habis. Punggung dia jolok juga. Tak kata apa kita. Waktu baik lah black bear. Nah, waktu baik lah silat gayung, silat olimpik tu. Ada korek punggung ni. Nah, tak kata apa. Saya selalu tinggal solat isyak kerana balik kerja penat sangat lah. Dah penat sangat babu pergi tinggal. Nah, penat sangat rehat jangan tidur. Penat sangat tidur. Tertidur. Sekali dua tak apalah. Balik pukul 12 penat sangat tertidur. Esok bangun pukul 7 lah. 7:30. Tak apalah dimaaf pada syarah. Tiap-tiap mazal. Mana boleh gitu. Nah. Dan kita tak ada penyakit kita. Kalau kita balik tertidur, nyandor gini memang keluar baru bangun. Terus buat gitu. Balik rehat dulu. Boleh minta mini mandi solat cepat-cepat. Nah, kita tak ada penyakit kita, kita akan tidur kejap lagi. Soalan yang terakhir pada malam ini yang tak dan insya-Allah pada 2 bulan daripada sekarang kan kita mari tiap-tiap 2 bulan sekali dan sekali kita mari 2 kali 2 malam lah. Nah. kita akan mari insya-Allah pada tiap-tiap hujung bulan hari Sabtu dan hari Ahad sahaja. Sama ada dia jatuh pada 27 atau 28 bulan, kadang-kadang dia jatuh 29-30, kadang-kadang dia jatuh 30 atau 31. Eh? Soalan terakhir dah kita pilih sikit. Lebih kurang. Soalan terakhir, jadi perlu simpan soalan yang belum dijawab. Dalam majlis hari raya, masyarakat Melayu selalu mengamalkan salam menyalam antara laki-laki dan perempuan. Meskipun bersalaman dengan makcik-pakcik yang tiada rumah dan hubungan dengan kita, adakah dibolehkan? Kiranya ia salah, boleh tak terangkan azab mereka yang dikenakan? Bagaimana nak elakkan tanpa menyekirkan hati mereka? Apakah hukum sekeria keluar laki-laki perempuan tanpa batas? Baik, ini berlakulah satu bid'ah yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat Melayu. Dia Melayu ni bangsa, wajib kita pertahankan kebangsaan kita. Nampak? Nah, itu juga kekeluargaan, keturunan, tanah air, harta kita. Tapi nombor satu sekali yang kita dulukan, agama kita. Agama nombor satu. Nikmat-nikmat yang ada, agama tinggi sekali. Nampak? Tak ada agama, habis kita. Tak ada negara boleh tahan, kita pergi dengan pelarian. Nampak? Bawah pada bangsa-bangsa macam tu. Boleh bagi pergi pula hidup-hidup. Nah, tak ada agama, hidup mana? Neraka. Go to hell, I tell you. Nampak? Haa, tu orang putih selalu kata. Nah, baik. Salam ni, dari raya. Bukan assalamualaikum, dia panggil musafahah. Kalau laki-laki comel. Nabi kata, mami muslimah ini yang takia ni mana-mana laki-laki sama laki-laki. Atau perempuan sama perempuan. Atau laki-laki dengan perempuan tapi ada hubungan mahram. Nampak? Faya tasaw bahani berjabat salami. Tangan lahir. Nampak? Gubirah lahuma. Nabi kata, diampungkan dua orang yang berjabat salam ni. Nampak? Malam yataparrok. Selama belum ia tafarraqa, berpisah. Selama mereka tidak berpisah daripada majlis atau mencabut tangan, selama itu dapat keampunan daripada Allah. Maksud lebih, berjabat salam. Tetapi kalau laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, nampak? Contohnya, pada bai'ah, peristiwa angkat janji dia untuk fa'at bersama Islam, nah, yang Nabi buat dengan para sahabat, laki-laki Nabi berjabat salam. Tiba giliran perempuan, Nabi tak sentuh tangan. Inilah lakukan lakukan di Rasulullah uswatun hasanah. Kita ikut contoh Nabi, jangan berjabat salam. Itulah pendapat yang dipakai, haram berjabat salam dengan perempuan. Tak dipegang perempuan. Bukan masalah wuduk, masalah haram. Nampak? Sebut dalam kitab Al-Kabair, tangan ni kena potong dengan guting di dalam neraka. Sebab saja pegang perempuan ambil kesedapan itu. Nak melainkan darurah. Darurah tak boleh pegang perempuan. Gendong peluk atau mutu pun tidak haram, tapi syarat ada keuzuran. Nampak? Boleh. Boleh gendong naik mutu. Gendong tak nak gendong. Masih tergantung kata kita. Gendong naik mutu, gendong. Faham? Boncing. Boncing. Boncing. Orang putih panggil gendong. Nampak? boncing lah. Nampak? Peluk rapat gitu tak haram. Orang puang kan punya ni cepat. Kita jalan. Nak tengok awet naik skuter. Skuter beluk tu lah. Orang tengok ni panggil skuter beluk. Sebab kaki dia duduk tinggi gitu. Macam beluk duduk atas kali. Faham? Jangan beri anak puang pakai skuter tu. Huduh ke jenis apa? Bumbung kuih belakang. Nah, orang panggil skuter beluk. Jadi dia tekan naik. Duduk depan ke belakang macam anak beluk. Nah, boom masuk dalam tali air. Tak pandai berenang. Tak dalam sungai. Maka ulama kata siapa yang pandai berenang wajib tolong. Selamatkan nyawa dia. Tolong. Nah, jadi bila kita nak tolong awet yang sedang lemah. Nah, nah. Adakah kita pegang baju dia, kita berenang sampai dekat, kita pun tarik baju itu, takut basah wudu? Dia jawab, mesti kena peluk lah. Nak peluk baru kayuh lah. Peluk ni dia diharukan pada syarak. awak ni. Ha, ataupun kita naik motor, dia dah orang puang kerja di lima. 15 kerja, kerja. Kita naik motor. Nah, kita pun tarik budak puang tu, naik tak motor kita, peluk lagi laju. Pada lima tu dah dalam kerja. Sebab kalau dah peluk, jatuh bahan lima. Nah, ha, jadi kalau peluk itu naik motor, kerana dia kerja dia harimau nak menyelamatkan nyawa, harus pada syarat pahari. Jadi peluk-peluk tu mungkin kerja di lima. Khusus suami. Ha. Nah. Jadi cara nak eloknya, kita pernah lah nak perempuan nak jabat salam. Jadi kita kata ada wuduk pasal nak pergi kubur je. Haa, kata ada wuduk. Nah, setengah ulama dalam ramah dia kata lapik kain. Ada juga yang kata boleh tahan kiri, ada silah itu. Tapi kok sedapnya janganlah, sebab dia rasa juga anggota tu. Kalau lapik kain tu jadi boleh, sedap waktu pergi batas, suruh negak kau gosok belakang. Mari jabat ramah, haa, tangkap. Cegah buat siap, kamu kena tangkap. Hei, tengok dulu, ada lapik. Ha, jadi fitnah tu dia tak ada walaupun berlapik. Yeah? Ataupun kata ada Quran dalam bercik. Asal yang terbaik, beritahu kita haram berjabat salam. Orang berasa hati kalau kita beritahu hukum, dok dosa pada sama. Patutnya dia jangan berasa hati. Nah, patut dia berhati-hati pada diri-diri. Jahilnya aku. Baru aku tahu sekarang, apa yang Tuhan marah, apa yang Tuhan suka. Yeah? Soalan yang terakhir, hukum bersukaria bersama laki-laki dan perempuan patut batas. Dia mesti ada batas. Batu bila Islam datang, diharapkan mukhalafah. Mukhalafah ni bukan latah tu. Kan? Mukhalafah maknanya bercampur tapi tanpa batas. Dia boleh campur jual beli. Nah, sebenarnya orang puan jual apam balik. Niat lelaki pula jual jagung. Boleh lagi tu. Tu bukan mukhalafah yang haram. Mukhalafah ni campur gaul. Macam demi lah. Mu gendong aku, ku gendong mu. Wagi disku, pipi tangan gitu gini. Waktu yang diharamkan. Nah, tapi kita jenis ni, jenis keras kepala. Jenis lelaki Tuhan buat, bila jadi lelaki dia minat orang puan. Bila dekat, kau galuk, kau galuk. Tak usah kata orang muda. Orang tua pun kalau ada orang puan, jadi pesen lain. Nampak? Nah, jadi pesen lain lagi. Jadi mengganti-ganti. Padahal tua tu, 65 tau. 65, gigi tinggal sebelah lagi. Tengok awet muda, 16, tak jadi apa. Tapi tengok Mak Haji, lagi tak gitu. Nah, ini jadi galuk pelik. Nah, jadi tak boleh mukhalafah sampai itu semua. Kita ada isteri kita dah. Nah, atas tak ada isteri lagi, kahwin cepat-cepat. Nah, jadi bila laki-laki ni jenis berakhir rapuan, rapuan berakhir dengan orang laki, Tuhan suruh kahwin. Nabi suruh kahwin. Bila kahwin, selamat kita. Ini kita ada rumah dah. Tengok awet kawar pasal luar ketak. Ah, pasal peduli. Beli luar ketak tu, beradik dua bini mau pakai. Pokoknya halus, halus pada syarat. Halal. Halal. Tengok oh nenek pukul, nampak luruh dendang belakang. Nah, tak apalah aku buat haram. Jangan heran. Beli hak nenek itu, hak cawak duiti setengah. Semua bini kita pakai. Balik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, main sekejap. Ni abang tengok orang puan. Jadi pening orang mata, pakai bini belakang. You kena pakai seluruh ni. Nampak? Ha? Kerana halal pada syarat. Nah, tak pakai kotang. Pakai apa? Dia pun pakai-pakai pagi kan. Anak tiga orang tu. Dia mok so. Haa, tu ni. Kenapa buat? Pakai. Okey. Duduk. Aku nak tengok ni. Naik atas mesin masuk. Haa, ni halal pada syarat. Sebab Nabi suruh balik jimok isteri. Mu tengok perempuan comel, mu tengok orang lelaki comel, handsome tengah jalan, balik lelaki mu ada orang halal. Mu tengok perempuan comel tengah jalan, balik. Nu, suruh isteri mu ada orang halal. Daripada ujung rambut, sampai ujung kaki. Tak? Haa, esok, balas dendam. Perempuan kata, saya nak tengok you pun. Nampak? Haa, joget atas lopok ikan masing. Jadi insyaAllah kita akan dipertemukan lagi di 2 bulan daripada sekarang. Kita perhatikan tarikh dan tempatnya di mana. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.